Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna kepada Zat yang maha suci, maha mulia dan maha sempurna, satu-satunya pencipta langit dan bumi, maha kuat, maha adil, maha bijaksana, yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan akan memusnahkan seluruh apa yang telah Dia ciptakan sesuai dengan keinginannya, dan Dia akan meninggalkan siapapun yang Dia inginkan. Maksudnya tidak menghancurkan dan memusnahkannya. Zat yang maha mulia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan untuk meraih kasih sayangnya, perhatiannya dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka selalulah saudaraku seiman mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta di antara seluruh manusia dari turunan Adam sebagai penutup risalah Nabi dan Rasul atau utusan Sang Pencipta Allah untuk membawa peraturan-peraturan yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Kita tahu dari manusia terbaik ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Dan juga akhirnya kita masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah bila meninggal kelak. Dan ini harus diyakini oleh setiap muslim. Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah kepada orang-orang beriman. Dan dari sisi yang lain juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada manusia terbaik ini, manusia yang paling layak untuk dicintai dan dipanuti, karena telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun di Madinah, semuanya untuk menyebarkan agama yang mulia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, lanjutan bahasan kita sebulan sekali masalah Sirah Nabawi ini, dan terakhir kita sudah sampai pada bahasan kisah Ummu Ma'bad, seorang wanita badui yang dimampiri kemahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Lalu keberkahan yang terjadi pada saat itu, salah satu mukjizat adalah unta kurusnya Ummu Ma'bad bisa menjadi gemuk dan akhirnya mengeluarkan susu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar serta Ummu Ma'bad meminum sampai kenyang. Dan juga Ummu Ma'bad memberikan ciri yang kata para ulama hadis paling lengkap tentang fisik Nabi dan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Sekarang teman-teman sekalian, pagi ini dan insyaallah nanti malam semoga Allah berkahi, kita akan lanjutkan tema kita tentang tibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan tiga keputusan penting dalam pendirian negara. Pondasi penting dalam masalah pendirian negara dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar teman-teman sekalian terlambat dari jadwal tiba di Madinah 3 hari. Jadi perjalanan Mekah Madinah normal, biasanya mereka tahu waktunya dan mereka tahu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan Mekah. Tapi Nabi terlambat 3 hari. Setiap hari masyarakat Madinah keluar melihat, mereka kumpul di pintu gerbang Madinah sampai dari pagi sampai menjelang maghrib. Enggak ada. Hari kedua enggak ada. Hari ketiga enggak ada. Ini dari hari telatnya. Semestinya tibanya hari ini misalnya, besok mereka tetap keluar cari, mereka tetap tunggu hari ketiga. Sampai hari ketiga tidak ada. Dan tepatnya teman-teman sekalian, di hari ketiga, pada saat matahari sudah mulai terik sekali, artinya di hari ketiga ini sudah menjelang waktu asar. Dan kita tahu asar puncaknya matahari sangat terang. Maka pada saat itu juga masyarakat Madinah sudah mulai kembali ke dalam kota Madinah. Ternyata ada satu orang Yahudi yang pada saat itu memang ikut ingin melihat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia ingin memastikan benar enggak ini seperti yang disebutkan dalam Taurat. Karena sampai waktu itu belum ada satupun Yahudi yang masuk Islam. Dan mereka tradisinya untuk melihat pada zaman itu, mereka naik ke atas pohon kurma tertinggi. Ya, kemudian mereka melihat dari jarak jauh. Waktu seluruh muslimin sudah bubar penduduk Madinah, tinggal si Yahudi ini di atas pohon. Dan dia melihat dari jauh ada dua ekor unta yang sedang mendekat dari pintu ke pintu gerbang Madinah, lalu dia berteriak dengan suara keras, "Ya Bani Qilah, wahai suku Qilah." Siapa itu suku Qilah yang dipanggil sama orang Yahudi ini? Jadi di kota Madinah pada saat itu ada komunitas Yahudi dan ada komunitas asli penduduk Madinah yang nanti setelah Islam kita namakan Ansar. Terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini telah dimasuki oleh orang Yahudi untuk membuat mereka perang. Jadi suku Aus dan Khazraj ini selalu perang. Tiga suku Yahudi, Kainuka, Nadir, dan Quraidah, mereka sepakat untuk membiayai kedua suku ini untuk saling berperang. Diberikan makanan, diberikan pedang. Sehingga dua suku ini kacau terus. Dan pada saat mereka perang, Yahudi aman. Ini yang terjadi. Dan mereka mengeluarkan istilah buruk untuk dua suku ini, Aus dan Khazraj. Mereka mengatakan suku Qilah. Siapa itu Qilah, teman-teman? Adalah salah satu nama dari turunan Aus dan Khazraj. Yang menyatukan dua suku ini adalah satu kakek mereka yang bernama Qilah. Orang-orang Yahudi menyebutkan wahai suku Qilah bukan untuk memanggil kakek Ansar atau kakek Aus dan Khazraj, tapi untuk menghina, mengolok-olok. Karena ternyata mereka bisa dikuasain dan dibuat perang satu sama yang lain. Bergurirlah kalimat ini menjadi sebuah panggilan. Maka orang Yahudi teriak dengan suara keras, wahai suku Qilah, wahai Bani Qilah, wahai Bani Qilah. Sehingga mereka dengar, orang-orang Ansar ini, orang Aus dan Khazraj dengar, mereka kembali. Lalu dia mengatakan, hadza jiddukum. Sesungguhnya ini adalah rezeki atau bagian kalian sudah datang. Maka kembalilah orang-orang Ansar semuanya bersama dengan sahabat Nabi yang mulia menjadi da'i di Madinah adalah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Kemudian bersama juga dengan orang-orang yang baru masuk Islam dan yang belum masuk Islam dari asli penduduk Madinah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian mereka pun semuanya kembali. Hanya saja Aus dan Khazraj tidak mengenal Nabi SAW. Tidak semua mengenal wajah Nabi SAW zaman dulu, tidak ada foto, tidak ditahu. Maka mereka bingung, yang mana ini? Karena Nabi SAW bersama Abu Bakar. Abu Bakar postur tubuhnya tinggi, hanya saja beliau kurus. Sementara Nabi SAW kekar, tapi belum pernah diceritakan tentang fisik Nabi SAW, bagaimana beliau. Gitu. Maka yang terjadi saudaraku seiman, orang-orang Madinah bingung, yang mana nih salah satunya? Pada saat itu kebetulan karena sangat panas cuacanya, maka Abu Bakar pun turun dari untahnya dan mengambil pelapa kurma yang ada tergeletak di tanah, kemudian naik kembali ke unta lalu menaungi Nabi SAW dengan pelapa kurma itu. Pada saat itulah mereka mengenal kalau ini adalah Nabi SAW, karena pasti dia yang dimuliakan dan dihormati. Serentak pada saat itu tentu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dai Nabi SAW di Madinah sudah mempersiapkan, sudah memotivasi mereka, menceritakan tentang syariat Nabi SAW. Dan mayoritas Ansar lebih dari 60% atau 70% sudah masuk Islam. Tinggal sedikit yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka mereka pun menyiapkan syair-syair yang masyhur pada saat itu. Tentu saya yakin kita sudah pernah dengar. Maka mereka serentak membacakan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amri muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairal anam wajabas syukru alaina marhaban ya khairal zat. Yang artinya Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama untuk kami. Ini menyambut panggilan, menyambut Nabi SAW datang. Min thaniyatil wada. Thaniyatil wada ini adalah nama sebuah tempat, nama sebuah gunung sebenarnya di Madinah. Saya pernah pribadi waktu lagi naik taksi waktu itu, keliling Madinah, sempat ada hajat. Kemudian saya ditunjukkan oleh seorang supir ahli hasim asli Madinah. Dia bilang, ya akhi, sudah tahu thaniyatil wada? Saya bilang, saya dengar, tapi saya belum tahu pasnya di mana. Dia tunjuk sebuah gunung dari jarak jalan yang cukup tinggi, maka dia tunjuk itu yang gunung di sana, itu namanya Thaniyatil Wada. Lokasi yang memang Nabi SAW memasuki Mekah, memasuki Madinah dari lokasi itu. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah ikut bertanding lomba kuda bersama sahabat dari Thaniyatil Wada ini. Jadi kurang lebih dia pintu gerbang, salah satu pintu gerbang kota Madinah pada saat itu. Ayuhal mab'utsu fina, wahai orang yang telah diutus oleh Allah kepada kami, ji'ta bil amri muta', engkau telah membawa peraturan-peraturan yang pasti akan dipatuhi. Ji'ta syarraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota Madinah. Marhaban ya khairal anam, selamat datang wahai sebaik-baik manusia. Wajib syukuru alaina, dan kami selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Marhaban ya khairaz zat, maka selamat datang wahai sebaik-baik bekal. Pada saat itu teman-teman sekalian, mereka terus melantunkan saja kalimat ini sampai Nabi SAW masuk ke kota Madinah dan berjalan unta beliau SAW, gitu kan. Terus saja jalan sampai nanti akan kita bahasakan tentang masalah berhentinya unta Nabi SAW di lokasi Nabawi. Namun kita review dulu sedikit. Sebelum masuk ke pintu gerbang atau awal masuk di Madinah itu, Nabi SAW tidak langsung masuk ke pusat kota Madinah. Beliau sempat mampir di pinggiran kota Madinah. Dan di situ dikenal dengan wilayah Quba. Nama lokasi namanya Quba. Dan Nabi SAW sempat berdiam di wilayah ini selama 3 hari. Dan beliau membangun masjid pertama dalam Islam namanya Masjid Quba. Karena menamakan lokasi, menamakan masjid atas nama lokasi tempat itu. Sebelum jauh kita bahas teman-teman sekalian masalah Masjid Quba, Masjid Nabawi, kita akan sebutkan tadi, ada saya bilang di awal judul kita, kisah awal tibanya Nabi SAW di Madinah dan 3 pondasi pembangunan negara dalam Islam. Saya sebutkan secara global dulu, nanti akan kita rincikan. Pondasi pertama dalam pembangunan negara dalam Islam, kalau kita juga boleh instansi, lembaga, kelembagaan, yang pertama adalah membangun masjid. Dan ini perilaku Nabi SAW yang pertama, teman-teman sekalian. Makanya sangat penting di satu kota, wilayah, negara, atau kita lingkup yang lebih sempit, perusahaan seorang muslim harus ada masjidnya. Semaksimal mungkin dia usahakan, gitu kan. Kalau lingkup perusahaan misalnya tidak terlalu besar, mungkin dia buat musholla. Kenapa? Karena ini asas, ini pondasi pertama agar kaum muslimin bisa berkumpul, ya, mereka mengerjakan dan mengabsen tanda kutip dirinya kepada Sang Pencipta Allah 1 hari 5 kali. Dan ini harus ada. Dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada. Hampir setiap kota kita kalau masuk, kita temukan ada masjid agung, masjid raya, masjid jami', ya. Sehingga menjadi simbol kaum muslimin. Orang jadi tahu, oh di sana azan, sholat. 5 waktu sholat dipanggil oleh Sang Pencipta Allah dengan kalimat, hayya ala sholah, hayya ala al-falah. Ayo mengerjakan sholat. Datanglah untuk mendapatkan kemenangan. Karena falah artinya kemenangan. Ini yang pertama teman-teman. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu membangun 2 masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Nanti akan kita ceritakan. Yang kedua adalah mu'akhah. Bagaimana Nabi SAW membangun persaudaraan antara muslimin yang mukim di Madinah dengan pendatang. Sehingga tidak ada lagi rasis di antara mereka. Enggak ada lagi fanatik keturunan, kesukuan. Misal di Jakarta suku muslim banyak Betawi. Maka semua pendatang yang masuk ke Jakarta, mau dari Jawa, mau dari Sulawesi, mau dari Kalimantan, mau dari mana saja, merasa Jakarta juga milik mereka, sama, bersaudara. Dan kita akan lihat nanti bagaimana persaudaraan yang sangat luar biasa antara Muhajirin dan Ansar, melampaui apa yang biasa kita bayangkan. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian, bagaimana mempersaudarakan antara penduduk asli sama pendatang, sesama muslim. Kita bicara lingkup muslim. Di perusahaan adalah persaudaraan antara pegawai lama dengan pegawai baru. Seperti itulah. Dan yang ketiga adalah keputusan pemerintahan di Madinah berhubungan dengan muamalah atau perilaku atau sikap dengan orang-orang non-muslim. Mu'ahadah, menulis kesepakatan apa yang harus setiap muslim dan non-muslim lakukan bersama di wilayah Madinah. Seperti misalnya mereka membela Madinah bersama-sama, mereka tidak saling mengganggu, ya. Kalau ada yang salah dihukum, dan keputusan pemerintahan di tangan Nabi SAW yang diterapkan hukum Islam. Non-Muslim walaupun sudah ada, waktu itu Yahudi 50% di Madinah harus patuh. Karena hukum Allah tidak boleh ditolak. Dan orang-orang non-Muslim ikut pada saat itu. Peraturan Nabi SAW. Bahkan mereka seringkali kalau punya masalah, mereka datang kepada Nabi SAW untuk mencari jalan keluarnya. Ini tiga keputusan. Berarti keputusan yang ketiga adalah membuat kesepakatan antara Muslim sama non-Muslim agar tidak saling mengganggu dan siapa yang salah dihukum. Serta sama-sama membela negara. Tidak boleh ada yang berkhianat. Kita mulai teman-teman sekalian, yang pertama adalah pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Muslimin di Madinah pada saat itu berusaha merebut tali kekangan unta Nabi SAW untuk mendapatkan kemuliaan supaya Nabi SAW turun di rumah mereka menjadi tamu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, biarkan, jangan ada yang tarik tali kekangan unta ini. Dan pada saat itu Nabi SAW sengaja memberhentikan unta beliau di wilayah yang tadi namanya Quba. Lalu Nabi SAW pada saat itu mengajarkan hal yang penting, yaitu tentang masalah keberadaan masjid. Sebelum beliau banyak berbicara, sebelum banyak menyampaikan syariat Allah, bangun masjid. Saya ingin ada sebuah masjid di sini yang memberikan simbol kalau Nabi SAW sudah tiba di Madinah dan Madinah kota Islam. Dibangun oleh para sahabat masjid, rame-rame mereka membangunnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran pada saat itu memuji tentang masalah Masjid Quba. Surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 107 sampai 108. Sebenarnya ayat ini turun 107 dulu, baru 108 dulu, baru 107. Tetapi ayat ini disatukan oleh Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah, ditaruh dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 108. Kita sekarang satukan. Yang penting saya sudah sebutkan teman-teman sekalian, sebenarnya turun duluan 108 baru 107. Ini biasa terjadi di zaman Nabi SAW. Kita tahu surah-surah yang pertama turun di Islam seperti Ad-Duha, Al-Muzammil, ya. Ini semua adalah Al-Muddathir. Turun di awal-awal, tapi diletakkan di juz 30. Itu perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Kadang-kadang cuma 2 ayat, kadang-kadang cuma 3 ayat turun. Lalu Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW letakkan di surah ini di ayat nomor sekian. Bunyi ayatnya, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Walladzina attakhadu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dan pendapat yang paling kuat sebenarnya ayat ini turun bukan pada saat pembangunan Masjid Quba, tapi setelah dibangunnya Masjid Dirar. Apa itu dirar? Masjid yang buruk dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah setelah mengetahui ada Masjid Quba dan ada Masjid Nabawi. Mereka juga ikut-ikutan bangun masjid, tapi masjidnya masjid dirar. Dirar artinya masjid yang sengaja buruk untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Dan awal daripada sebab turun ayat ini teman-teman sekalian, di ayat 107-nya, dan orang-orang munafik itu, ya, mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, bangun masjid ini, dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ayat 107 ini teman-teman sekalian, sebabnya kenapa Allah mengatakan, dan mereka menunggu, orang-orang munafik pada saat sudah bangun masjid, mereka menunggu seseorang atau orang-orang yang telah agar datang kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Yang dimaksud adalah ada seseorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir. Abu Amir ini dulu dari asli Madinah, kemudian dia tinggal di negeri Syam jadi pendeta. Kemudian dari Syria, dia pergi ke Syria lalu jadi pendeta di sana. Pada saat itu teman-teman sekalian, mereka sengaja mengundangnya untuk menyaingi Nabi SAW. Ini pendeta datang juga nih, mereka muslimin mengaku ada Nabi, ini kita punya pendeta. Gitu. Padahal mereka tidak ingin masuk agama Nasrani, hanya untuk mengacaukan saja. Maka pada saat itu, ya, dengan hikmah Allah, si Abu Amir ini wafat di Syria sebelum ke Madinah. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Sang Pencipta untuk menghancurkan masjid Dirar itu. Sehingga keluarlah sebuah hukum, kalau masjid dibangun oleh orang-orang munafikin dan orang-orang kafir, ya, maka tidak sah untuk sholat di situ. Tidak sah, namanya masjid Dirar. Dan ulama mengatakan masjid hanya boleh dibangun dari harta kaum muslimin. Jangankan orang kafir, orang munafik saja enggak boleh kita sholat di dalamnya. Karena pasti mereka bangun ada tujuannya. Untuk apa? Nah, dia tidak sholat di situ. Nah, gitu. Pasti ada tujuan yang tidak benar. Makanya dia katakan masjid Dirar. Dia bangun tempat ibadahnya dia sendiri. Orang munafik juga pura-pura Islam. Mengatasnamakan Islam. Tapi dalamnya berkumpul untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Nabi SAW waktu itu disuruh menghancurkan masjid itu. Dirubuhkan. Sama sekali enggak boleh ada masjid itu. Kemudian Allah mengatakan dalam 108, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya, masjid Dirar tadi. Walaupun nanti diambil oleh kaum muslimin, enggak boleh. Karena harta yang dipakai bangun haram, tujuannya juga haram, enggak boleh. Ada larangan tegas di sini. Jangan kamu sholat di dalam masjid itu, hai Muhammad, selama-lamanya. Enggak boleh. Dan Allah menurunkan perintah pada saat itu suruh menghancurkan masjid itu. Sesungguhnya, lalu di sini saksi bahasan kita Allah sebutkan tentang pujian Masjid Quba. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama kamu masuk di Madinah, hai Muhammad, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu atau di sekitar masjid itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri mereka. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ada orang-orang yang suka membersihkan diri mereka. Dan sungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bersih. Sedikit kita garis bawahi dulu kalimat. Masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan. Kenapa Allah mengatakan kalimat ini teman-teman? Karena perilaku pertama Nabi SAW datang. Beliau ingin mendirikan sholat lima waktu. Yang wajib pada saat itu. Dan harus ada tempatnya. Juga kalau ada masjid berarti sudah ada simbol keislaman. Maka dianggap itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Apalagi muslimin rame-rame ikut partisipasi membangunnya. Walaupun itu masjid Quba teman-teman, bukan, jangan dibayangkan kayak masjid sekarang. Masjid Quba sekarang atau masjid kita ini yang sudah mewah. Enggak. Masjidnya dari tanah liat. 3 hari jadi. Asal jadi masjid bangunan. Dan saya sudah pernah bilang, ulama sepakat mengatakan masjid itu, walaupun hanya kalau sekarang kita skat triplex, rumah kita 1000 meter, di depan sana, di depan masjid, di depan rumah, di halaman 10x10 saya wakafin buat masjid, diskat pakai triplek, hukumnya sudah hukum masjid. Jadi sesederhana apapun, yang penting niatnya. Niatnya jadi masjid. Rumah kita tadinya rumah, udah saya wakafin jadi masjid, sekarang tidak ditinggali lagi. Udah, jadi masjid hukumnya. Gitu kan? Jadi di sini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi tentang masalah masjid itu. Ini masjid masalah takwa. Kemudian dikatakan, dan di dalam itu lebih patut kamu sholat di dalamnya. Jadi masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari harta kaum muslimin lebih pantas sholat di dalamnya. Artinya tidak boleh sholat di tempat yang lain. Gitu kan? Kecuali keadaannya adalah memang bangunan itu tadinya dibangun oleh orang non-muslim seperti gereja, lalu dibeli oleh kaum muslimin, ditebus, dibeli atau direbut dengan kekuasaan. Itu hukumnya tersendiri. Seperti sekarang banyak kasus di Eropa, di Australia, pada saat gereja tidak dipakai lagi oleh orang non-muslim, jamaahnya sedikit, kaum muslimin beli, mereka jual. Saya pernah ceramah di Sydney pada saat itu, di jalan raya yang termasuk paling mewah di sana, Dee Way namanya, ada masjid di situ, Dulu gereja dibeli oleh kaum muslimin, dan kebetulan alhamdulillah yang beli muslimin untuk orang Indonesia yang membelinya. Jadi itu sekarang di tempat yang kalau kayak di Jakarta itu mungkin menteng kali, tempat yang mewah gitu. Nah ini contohnya, dicabut semua perangkat-perangkat Nasraninya, dibeli, ditebus, kemudian dipakai jadi masjid. Atau direbut dengan kekuatan seperti kasus Umar bin Khattab anhu menembus Palestina, yang itu. Atau kasus Muhammad Al-Fatih dari Turki yang menembus Turki wilayah Eropa sehingga dia mengubah masjid gereja Ayasofya menjadi masjid Ayasofya. Dicabut semua perangkatnya kemudian dipakai. Tapi kalau dasarnya masjid itu dibangun dengan duit orang-orang muslim dan dipakai untuk memerangi Allah dan Rasulnya, maka masuk dalam masjid dirar ini. Hal yang lain dari ayat di sini disebutkan adalah di sekitarnya atau di dalamnya ada laki-laki atau orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah suka dengan kebersihan atau orang-orang yang bersih. Ini teman-teman sekalian ternyata ada sebabnya. Jadi ternyata penduduk Kuba waktu awal Nabi SAW bangun masjid, pertanyaan-pertanyaan mereka tertuju kepada masalah kebersihan. Dan mereka suka sekali kebersihan. Pertanyaan pertama adalah, ya Rasulullah, bagaimana kami mensucikan diri? Kalau maaf, buang air kecil, buang air besar. Maka Nabi SAW menjelaskan hukum syar'i berhubungan dengan masalah istinja dan istijmar. Istinja kalau kita bersihkan diri kita dengan air, ya. Seperti kita sudah tahu, maaf, cebok dengan air segala macam, ini dibersihkan. Dari buang air kecil, buang air besar, atau mandi junub. Kalau istijmar adalah menggunakan benda-benda kering. Ya, dan yang Nabi SAW gunakan di zaman beliau adalah batu. Kalau tidak ada air, jadi ceboknya pakai batu yang dianggap kering sehingga suci, maka ini yang dipakai. Nah, penduduk Kuba ternyata setelah mendengar sabda Nabi SAW ini, mereka menggabungkan keduanya. Mereka sudah cebok dengan air, mereka pakai batu lagi. Maka Allah sebutkan, dikatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di sekitar Masjid Kuba itu ada orang-orang yang sangat suka dengan kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang bersih. Ini pelajaran juga teman-teman sekalian, bagaimana Islam datang mengatur kebersihan. Harus seorang muslim itu bersih dan rapi. Serta tidak benar kalau ada orang yang mengatakan kalau Islam itu, kalau kita jadi muslim atau kita sudah dekat dengan agama, enggak perlu memerhatikan lagi kebersihan. Enggak perlu lagi memperhatikan mandi, baju bersih, enggak perlu memperhatikan khusus apa namanya mengurus kerapian dan kebersihannya. Ini semua tidak benar. Orang-orang banyak mengatakan itu tidak perlu. Ini yang tidak benar. Saya pernah masuk ke sebuah masjid di daerah Surabaya, padahal tanpa sengaja saya sholat di situ. Tiba-tiba setelah sholat asar ada yang berdiri bicara, ceramah. Dan di antara ceramah yang dia sampaikan, saya kaget, dia mengatakan, kita ini orang Islam tidak usah terlalu sibuk dengan dunia. Seperti misalnya banyak mandi, ya, pakai baju bersih, tidak perlu. Ya, makanan-makanan yang sehat, ya kita makan apa adanya, dunia sebentar kita lewatin. Ini bahaya sekali ini ya. Secara zahirnya bisa ada sedikit beberapa poin benarnya, tapi umumnya salah ini. Karena Nabi SAW gemar memakan paha kambing, enggak pernah Nabi makan roti kering. Gitu kan? Dan juga ada hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW, Aisyah mengatakan, kami pernah sebulan tidak menyalakan api di rumah kami. Ada sebagian ulama yang bilang, waktu itu Nabi SAW tidak memiliki harta. Tapi kalau pendapat yang saya pegangi, ada pendapat lain yang menjelaskan teman-teman sekalian, sebenarnya Nabi SAW fokus makan pada saat itu kurma dan minum air. Bukan mustahil adalah terapi. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, kami pernah sebulan tidak menyalakan api di rumah kami dan kami cukupkan makan dengan aswadain. Aswadain maksudnya adalah kurma dan air. Sebagian ulama menarik ini dalam masalah kesehatan atau pengobatan nabawiyah. Kalau seseorang mau terapi dari penyakit, maka selama sebulan dia cuma makan kurma dan minum air putih. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Dan itu cuma sekali. Ada riwayat yang menjelaskan itu cuma sekali. Maka salah kalau orang mengatakan Nabi aja makannya cuma kurma. Bukan masalah begitu. Karena riwayat Bukhari yang lain menjelaskan Nabi SAW sangat gemar makan paha kambing. Makanan yang enak. Kemudian Nabi SAW suka dengan tharid. Roti gandum ditaburi dengan kuah yang juga dibuat dari kambing, kalau kita kari. Ini juga makanan yang dianggap mewah pada saat itu dan bagus, sehat. Dan Nabi SAW berikan contoh perumpamaan Aisyah radhiyallahu anha, terutama perumpamaan Aisyah. Saya mengatakan radhiyallahu anha, itu tambahan saja, tapi Nabi SAW mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti tharid dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Karena waktu itu dianggap makanan bagus, ya. Roti gandum ditaburin kari kambing di atasnya. Ini. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kemudian Nabi SAW menggunakan baju yang bagus. Baju Nabi SAW umumnya kain katun dari negeri Yaman. Dan pada saat itu kain katun mahal. Tapi tidak berlebihan. Nabi SAW tidak pakai 100 baju. Enggak. Tapi Nabi SAW menggunakan baju yang bagus. Nabi SAW memiliki baju berwarna putih, memiliki baju berwarna merah, memiliki baju berwarna hitam, ya, memiliki baju berwarna hijau. Banyak disebutkan ini. Dan beliau punya beberapa baju dan bagus bajunya. Bukan baju yang sembarangan asal jadi selama orang itu mampu. Kemudian juga Nabi SAW memiliki kuda dan tunggangan yang jumlahnya banyak serta bagus. Kuda Nabi SAW kuda yang sangat bagus. Unta Nabi SAW memiliki beberapa ekor unta. Baik untuk beliau pakai sendiri atau dipakai oleh para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau suka dengan kebersihan dan kerapian, sampai disebutkan dalam riwayat beliau suka sekali meletakkan minyak wangi di tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kadang-kadang menetes dari rambut beliau minyak wangi. Saking banyaknya pakai minyak wangi Nabi SAW. Di rambutnya pakai wangi, di badannya. Dan para sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi SAW, kami menemukan bau wanginya sampai 3 hari. Beliau juga SAW dalam riwayat disebutkan sering meletakkan wangi-wangian serbuk dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Dan disuruh istrinya letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi mana pemahaman yang mengatakan teman-teman sekalian, gak usah mandi, gak usah rapi, gak usah begini, dari mana nih? Dengan mengatasnamakan itu zuhud. Ini salah ya, ini salah. Dan ingat firman Allah di sini turun, Allah itu suka dengan orang-orang yang bersih. Dan dalam masalah ilmu ruqyah, pengobatan orang yang kena sihir atau diganggu oleh syaitan, salah satu hal yang harus dijaga adalah kebersihan dirinya secara fisik, ya. Juga tentu secara hati, dia harus bersihkan dari semua dosa, penyakit hati dibersihkan semua. Secara fisik dan lingkungannya juga harus bersih. Karena rumah yang kotor disukai oleh syaitan. Makin bersih, maka makin dibenci oleh syaitan. Makanya memang syaitan itu suka di tempat-tempat yang kumuh, yang kotor. Dia kalau lihat tempat bersih, dia seperti kita lihat tempat kotor manusia. Seperti itulah. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, jangan salah faham. Karena banyak orang begitu, apalagi sudah iltizam dalam agama, sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai belajar agama, maka kita lihat makin berantakan. Penampilannya berantakan, kotor semua, kopiahnya kotor, sudah 7 bulan tidak dicuci-cuci. Sejadah kalau sholat di tempatnya kotor, kamar mandi kotor. Ini kenapa teman-teman sekalian? Saya sangat sedih kalau melihat kadang-kadang ada masjid kotor, tidak terawat. Rumahnya seorang muslim, kita datang ke rumahnya menjenguknya, kotor. Kenapa ini teman-teman sekalian? Kenapa enggak suka dengan kebersihan? Allah suka dengan kebersihan. Allah suka dengan kerapian. Allah suka dengan yang wangi. Sampai kata Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis sahih, dicintakan dunia kalian ini untukku. Aku tadinya tidak suka dengan dunia ini, maunya akhirat. Tapi dicintakan karena adanya kaum wanita, adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang disayangi, adanya anak perempuan yang dibiayai, dinaungi, gitu kan? Dan juga aku suka dengan wangi-wangian. Dicintakan dari dunia masalah itu. Maka harusnya kita jaga nih teman-teman sekalian. Kita tuh dalam Islam ada mandi junub, kita tuh dalam Islam ada mandi wajib haid dan nifas, ada mandi Jumat. Ya. Nabi SAW terkadang di musim panas merendam tubuh beliau di air dingin. Kadang-kadang di musim dingin merendam dengan air panas. Jadi mesti dijaga semuanya ini. Nabi SAW sangat gemar menjaga bau mulut dengan bersiwak. Beliau mengatakan tentang rambut, siapa yang dikaruniai rambut maka dia harus merawatnya. Dan seterusnya. Semua itu harus dijaga teman-teman sekalian, harus dijaga. Dan seorang muslim akan terlihat simbolnya, simbol keislamannya satunya dengan kebersihannya. Makanya dikatakan di dalam banyak riwayat juga, kalau Nabi SAW itu tidak menyukai hal-hal yang busuk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang berantakan. Jadi ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Sekali lagi, banyak di antara kaum muslimin begitu soalnya keadaannya. Disayangkan sekali. Pada saat awal saya menikah, dan Kebetulan karena istri saya tadinya punya keterampilan di masalah salon sebelum nikah dengan saya, alhamdulillah pada saat itu sudah menikah, dia ingin punya kegiatan. Saya bilang baiklah, saya bukain. Datanglah banyak akhwat kita di tempat itu. Pakai jilbab besar, pakai cadar. Begitu selesai, baru hari pertama buka, ada yang beberapa datang. Begitu mereka pergi, istri saya masih diam rupanya. Hari kedua ada lagi datang, hari ketiga. Setelah seminggu dia bilang sama saya, ada sesuatu yang saya mau sampaikan nih. Tapi jangan disalahfahami. Saya bilang silahkan, ada masalah apa? Kenapa akhwat-akhwat ini pakai jilbab besar, pakai cadar, enggak ngerawat sama sekali rambutnya? Begitu dibuka jilbabnya, masya Allah, ketombe, ya kutu. Kaget, istri saya ini kaget. Tadinya dia berpikir, selama ini kalau saya nasihatin dia, masalah agama Islam itu bersih, rapi. Tapi ini justru yang datang semua memang pakainya sudah jelas-jelas akhwat kita. Tapi begitu penampilannya. Saya bilang, belum tentu mereka semua faham. Nasihatin, berikan masukan. Bilang, gak apa-apa sudah tanya sama saya. Dan sampaikan kalau perlu merawat, ya, perlu menjaga kebersihan, tidak boleh tidak. Dan kita dianjurkan, ya, kita tahu misalnya tentang sholat Jumat, kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia maksimal dalam membersihkan tubuhnya, kemudian dia ya maksimal membersihkan tubuhnya. Sini ulama hadis mengatakan sekarang dia pakai sabun yang wangi, dia pakai sampo yang bagus gitu kan, rapi semuanya, bersih. Kemudian juga dia menggunakan minyak rambutnya, dalam riwayat begitu ya, sehingga rapi, tersisir rapi. Artinya dia memakai wangi-wangian lah. Kemudian dia juga memakai bajunya yang terbaik, dia memakai minyak wangi yang terbaik. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan imam khutbah, lalu dia sholat, kecuali sholat bersama imam kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada motivasi pembersihan dosa di hari Jumat dengan bersihnya badan, baju yang bersih, badan yang wangi, gitu kan? Ada hubungannya mandi. Ini ada hubungannya semua dengan masalah ini. Jadi jangan sampai salah faham teman-teman. Ya. Jadi usahakan kalau orang sholat di sebelah kita, maka dia merasa nyaman. Jangan orang sholat sebelah kita hilang semua konsentrasi. Bau mulutnya, bau ketiaknya, bau semuanya. Nah, harusnya diperbaiki, gitu ya. Ingat ya, Allah suka dengan kebersihan. Ini ayat tadi turun 108 dari surah At-Taubah. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Masjid Quba dibangun masih sangat sederhana karena dari tanah liat dan sahabat semuanya partisipasi dalam membangunnya. Pada saat selesai, Nabi SAW sempat berada di wilayah Quba selama 4 hari. Maaf, tadi saya keliru dengan 3 hari. Senin sampai Kamis. Pada hari Jumatnya, hari kelima, Nabi SAW berangkat menuju ke pusat kota Madinah yang ada sekarang Masjid Nabawi. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Di tengah jalan, waktu sholat Jumat masuk. Dan beliau pun akhirnya sholat pada saat itu, Jumat, di satu lokasi, belum ada masjid. Di lokasi suku Salim bin Auf. Ini salah seorang sahabat namanya Salim bin Auf. Sampai sekarang penduduk Madinah masih tahu itu. Ini lokasi Salim bin Auf. Terakhir pun kemarin kami waktu masuk ke Madinah, sekitar 2-3 pekan yang lalu, ya, itu sempat diingatkan lagi oleh teman-teman asli Madinah. Ini masih ingat Khalid, ini tempatnya Salim bin Auf. Jadi ini dulu Nabi SAW pertama kali sholat Jumat di sini. Dan waktu itu teman-teman, karena belum ada masjid, maka Jumat dilakukan di lapangan, di tempat luas. Dan dari sini juga sebuah hukum, sebagian besar ulama mengatakan bolehnya sholat Jumat walaupun bukan di masjid. Di pelataran kantor, ya, di tempat-tempat umum, Jumat datang boleh didirikan. Di gedung kalau kita sekarang, ya, semua ini sudah menjadi umum pendapat ulama. Dan Nabi SAW waktu itu berkhutbah dan mengimami sholat Jumat. Dan inilah Jumat pertama dikerjakan di Madinah oleh Nabi SAW dan juga khutbah pertama dikerjakan. Sebelum Nabi SAW datang teman-teman sekalian ke Madinah, ada seorang sahabat Nabi bernama As'ad ibn Zurarah. Hafal nama orang ini. As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Ini salah satu pimpinan orang Ansar, orang Madinah. Beliau sudah dengar dari Mus'ab radhiyallahu anhu majma'in kalau Jumat sudah wajib. Masih di fase Mekah itu sudah wajib. Gitu kan? Perintah 5 waktu sholat diikuti dengan perintah Jumat. Maka muslimin kerjakan semampunya. Di Madinah, As'ad bin Zurarah ingin mengerjakan Jumat. Belum ada masjid. Masjid dibangun pertama kali setelah Nabi SAW hijrah. Maka beliau membuka rumahnya dan memberikan kesempatan siapapun yang mau Jumat di antara muslimin datang dan terkumpul di rumah beliau 39 orang dari sahabat 40 orang sama dia sama As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Maka dari sini sebagian ulama menganggap bahwasanya syarat Jumat itu adalah 40 orang. Padahal sebenarnya waktu itu kebetulan terkumpul yang mau sholat 40 orang. Harus difahami ini teman-teman sekalian. Makanya pendapat yang paling kuat bukan 40 orang sebenarnya. Tapi Jumat berlaku seperti berlakunya sholat wajib 5 waktu. Ada imam, ada makmum sudah boleh sholat. Sudah boleh sholat. Dan masuk dalam masalah Jumat. Pernah ada seseorang menanyakan kepada saya, tapi memang mereka di negara non-muslim yang waktu itu di Jepang. Saya diundang sana Ramadan ceramah di Tokyo. Kemudian ada orang yang datang kepada saya bertanya. Dia bilang, Ustaz, kami di perusahaan ini cuma 2 orang muslim. Saya sama teman saya. Jumat bagaimana caranya? Kalau sholat 5 waktu kami masih sholat. Kadang-kadang kami masing-masing sholat. Tapi sholat Jumat gimana? Saya bilang, kalaupun saya sholat 5 waktu harus usahakan berjamaah. Dan sholat 5 waktu kalaupun ada akad kerja, enggak bisa ditinggalkan, wajib seorang muslim patuhi akadnya. Maka jangan ketinggalan sholat wajib. Sholat wajib enggak bisa. Semua haknya makhluk. Kalau yang wajib, misal bakti sama orang tua, ya, patuhnya seorang istri pada suami, ini wajibnya hak makhluk. Kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah, sholat 5 waktu misalnya, hak wajib Allah, maka harus haknya Allah didahulukan. Kalau ketemu antara hak Allah sunnah dengan hak wajibnya makhluk, misal kita lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, batalin sholat sunnahnya. Karena hukum hak Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk, ini pun Allah yang tentukan hak wajibnya. Maka kita dahulukan haknya orang tua kita, karena wajib menjawab panggilannya dia. Kita lagi sholat sunnah. Tapi di sini kalau ketemu sholat wajib, hak wajibnya Allah dengan panggilan orang tua, enggak boleh, harus tetap sholat. Enggak boleh kita batalin. Karena hak wajibnya Allah di sini. Ini perlu digarisbawahi ya. Di sini teman-teman sekalian, saya sampai lupa tadi mau jelasin apa. Masalah sholat 40 orang ya. Jadi teman yang di Jepang ini bilang, saya bilang sholat wajib harus dikerjakan. Jumat pun begitu. Dan cukup antum berdua sholat. Waktu sholat yang dibutuhkan hanya 5 menit. Ya, kalau sholatnya ya. Jadi sholat sunnah gak usah dikerjakan. Kalau memang ada akad antara kita dengan perusahaan harus on time masuk jam 1 misalnya. Kita hanya punya waktu durasi 10 menit. Digunakan itu saja. Gimana caranya? Baik, saya ajarkan caranya. Tinggal si salah satunya azan, kemudian yang satu menjadi khatib, dan khatib ini boleh dalam waktu yang ringkas misalnya, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya, termasuk kebijaksanaan dan pemahaman agama seseorang, kalau khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Maka khutbah di sini, kata para ulama, boleh dengan satu ayat dijelaskan. Misal, baca ayat dengan terjemahannya. Karena mereka berada di satu perusahaan dan negara orang kafir gak bisa sholat. Nah, itu solusinya. Maka mereka tinggal satu orang baca ayat Al-Quran. Dia baca terjemahan dari HP-nya. Kemudian dia tutup, dia duduk khutbah kedua. Lalu kemudian dia tutup. Dan tidak harus duduk kalau tidak ada tempat duduk di sini. Dia kemudian berhenti sejenak. Lalu kemudian dia khutbah yang kedua dengan doa. Lalu dia tutup. Lalu kemudian iqamah sholat berdua. Ini pendapat ya. Ada pendapat tadi yang mengatakan berpegang pada 40 orang, maka kalau kurang dari 40 orang tidak ada Jumat. Allahu alam. Tapi yang saya lihat adalah pendapat yang rajih, yang kuat, Jumat tetap berlaku. Karena dia sama dengan hukumnya sholat duhur. Sholat berjamaah 2 orang. Pada saat itu Nabi SAW setelah selesai sholat Jumat, sudah bubar, ya. Beliau masuk menuju ke kota Madinah, lebih dalam lagi. Tentu antara Masjid Quba sama Masjid Nabawi sekarang jaraknya kurang lebih 7 km. Kurang lebih 7 km jaraknya. Jadi di antara perjalanan itu adalah ada suku Salim bin Auf tadi. Nabi SAW sholat Jumat di situ. Tidak jauh dari Quba. Pada saat Nabi SAW mulai memasuki pusat kota Madinah dan masyarakat Madinah sudah mengetahui itu, mereka kembali lagi ingin menarik kekangan unta Nabi SAW. Maka beliau mengucapkan kalimat yang masyhur, "Dha'ha fa innaha ma'murah." Tinggalkan saja unta ini, jangan ada yang tarik tali kekangannya. Dia mendapatkan perintah dari Allah langsung. Dia tahu dia akan berhenti di mana. Karena mereka semua pada berebut. Ya, mereka terus berebut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah di rumah kami, ya Rasulullah di rumah kami, ya Rasulullah di suku kami. Kami akan membela anda, kami akan memberikan anda ikram, apa namanya, memuliakan anda. Segala kebutuhan kami penuhi. Terus saja suku demi suku saling menarik ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'ha fa innaha ma'mura, tinggalkan unta ini, jangan ada yang tarik. Karena dia dapat perintah dari Allah, dia tahu di mana dia akan berhenti. Akhirnya, tiba di wilayah suku Najjar, dan suku Najjar adalah suku dari keluarga ibu Nabi SAW. Ya, Aminah dari Madinah. Ya. Asalnya dari Madinah, banyak keluarganya di Madinah. Makanya waktu sebelum meninggal, beliau sempat mengajak Nabi SAW ke Madinah, kemudian kembali dari Madinah mengunjungi suku Najjar ini, suku daripada keluarganya. Meninggallah Aminah di Rabwah. Di Rabwah, di wilayah yang sudah mendekati wilayah Mekah. Yang jelas Nabi SAW waktu itu pas tiba di suku Najjar, unta Nabi SAW duduk. Tiba-tiba duduk di situ. Maka Nabi SAW turun. Lalu Nabi SAW tanya, ini tanah sekarang yang unta saya duduk ini tanahnya siapa? Kata mereka, ini tanah dua orang anak yatim ya Rasulullah. Ada anak yatim di Madinah ini, orang tuanya mati, ini tanah warisannya mereka. Kata Nabi SAW, siapa walinya? Mana walinya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap dua anak yatim? Karena istilah yatim dipakai untuk siapa? Hah? Mana suaranya? Siapa itu anak yatim? Bisik-bisik mana saya dengar? Hah? Orang yang meninggal? Ayahnya. Dan tidak dipakai untuk ibu ya. Kita di Indonesia tambah sendiri itu piatu itu. Dalam Islam tidak ada istilah piatu. Ada yatim saja. Ya. Anak yatim. Tidak ada anak yatim piatu. Piatu itu bagi yang meninggal ibunya kan gitu. Makanya kita dalam hukum syar'i cuma ya anak yatim. Siapa yatim yang meninggal ayahnya saja. Jadi penaungnya dia, walinya meninggal. Si ayah, penisbatan nama badannya. Misal Fulan bin Fulan meninggal maka dikatakan yatim. Itu pun harus ada syarat kedua. Belum balik. Enggak boleh nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Minta bantuan saya yatim. Nah, umurnya berapa? Sebelum balik dikatakan yatim. Sudah balik enggak ada lagi yatim ini. Istilah yatim sudah diangkat dari dia. Gitu kan? Sudah enggak ada. Makanya harta anak yatim walaupun dia kaya, kemudian sudah dipegang oleh seseorang. Misalnya pamannya atau siapa saja. Dan ternyata dia sudah balik. Dikembalikan ke anak yatim itu. Kecuali dia, maaf, gila misalnya anak ini atau apa ya, dianggap kurang waras atau mungkin masih belum bisa, itu mungkin lain. Tapi balik itu sudah dijadikan sebagai tolok ukur. Anak yatim ini, kenapa Nabi SAW mengatakan mana walinya? Karena belum balik. Ditanya siapa walinya, siapa yang pegang hartanya ini. Karena semua anak yatim kalau masih belum mampu mengelola, diberikan hartanya kepada walinya. Kayak pamannya, ya, tantenya, siapa keluarganya yang terdekat yang masih hidup. Maka datanglah walinya. Lalu kata Nabi SAW, saya ingin membeli tanah ini. Kata dia, ya Rasulullah, wakaf buat anda, silahkan. Enggak usah dibeli. Kata Nabi SAW, tidak. Saya akan membelinya. Taruh nilainya berapa, saya akan bayar. Tapi ternyata orang ini juga masih berat. Ya Rasulullah, berat. Enggak usah, wakaf, ambillah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Maka Nabi pun SAW menilai harga tanah sekitar lokasi itu. Ditemukanlah nilai tertentu, lalu Nabi SAW menebusnya maksud saya, bayar. Tanah tersebut adalah pilihan Allah yang maha suci dan maha tinggi, dan inilah tanah terberkah setelah wilayah haram Mekah. Tadi itu, di suku Najjar. Setelah itu Nabi SAW langsung memproses untuk membangun Masjid Nabawi. Langsung, jadi belum istirahat. Ya. Pada siang itu juga, kan siang bolong, selesai sholat Jumat, gitu kan? Tiba di wilayah itu, langsung Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Dan beliau mengatakan pembangunan masjid. Semua sahabat langsung bereaksi. Dan waktu itu sederhana sekali ya. Tanah liat diambil, dibuat cetakan, kemudian ditaruh air, dicampur dengan air. Setelah itu mereka biarkan kering, sudah jadi batu, sudah jadi tanah. Ya, tanah cetakan. Atau kadang-kadang mereka mengambil batu-batu, yang mereka masukkan ke dalam tanah liat yang dibasahin dengan air, dibiarkan kering, setelah kering baru kemudian ditaruh menjadi tembok. Kadang-kadang juga cara pembangunan pada saat itu, mereka mengambil langsung tanah liat, yang mereka basahkan dengan air, disiram dengan air, langsung ditempelin pakai tangan saja. Ditempel-tempelin dengan tangan sehingga menjadi tembok. Ini kadang-kadang mudah rubuh sebenarnya. Tapi seperti itulah zaman dulu. Untuk memperkuat bangunan, seringkali mereka mengambil batang-batang kurma, pohon-pohon kurma yang ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditaruh, ditancapin, tapi bukan untuk semua bangunan, hanya pojok-pojok bangunan, kemudian antara batang pohon ini sama batang pohon ini ditaruhlah tadi tanah-tanah liat itu. Ini kan, seperti itu. Dibangun dengan sangat sederhana, saking sederhananya Masjid Nabawi pada saat itu sampai jadi hari itu juga. Sudah selesai, dikeroyok oleh banyak orang, dibangun dan cukup untuk jadi sholat, gitu, tempat sholat, dan masih sederhana sekali. Serta dibangunlah di sebelah Masjid Nabawi sebuah bangunan kecil yang dijadikan sebagai rumah Nabi SAW. Beliau langsung tinggal di situ. Ya. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya yang sangat baik adalah kalau seorang pemimpin itu tinggal di dekat rumahnya masjid, dia selalu bangun masjid dan rumahnya di sebelah masjid, sehingga dia bisa selalu hadir di masjid, jadi imam di waktu sholat. Gitu. Karena memang idealnya pemimpin dalam Islam harus bisa menjadi imam. Harus bisa menjadi imam, tolok ukurnya itu kan. Makanya Nabi SAW mewasiatkan Abu Bakar untuk jadi imam pada saat beliau meninggal. Begitu pula beliau menjadi imam sampai meninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar juga begitu, Utsman, Ali, dan keempat khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in adalah pemimpin yang harus kita contohi sebagaimana sunnah Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan juga khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara membangun Masjid Nabawi, maka para sahabat Ansar dan Muhajirin, karena mereka sudah terbiasa dengan syair-syair, mereka melantunkan syair. Mereka mengatakan, Allahumma la isha illa isha al-akhirah, Allahumma kfir lil muhajirin wal ansar. Terus saja mereka saling memotivasi, yang artinya, Ya Allah, kami tidak pernah berharap kecuali kehidupan akhirat, ampunilah seluruh muhajirin dan ansar. Ini. Nabi SAW dalam beberapa athar disebutkan, coba melantunkan bersama mereka, tapi beliau tidak bisa menyempurnakannya. Apa sebabnya? Apakah Nabi tidak pintar? Jawabannya tentu tidak. Nabi SAW sangat cerdas, sempurna. Gitu kan? Tapi ada alasannya, kenapa Nabi SAW tidak bisa menyebutkan syair? Jadi syair itu Nabi SAW tidak sebutkan. Kalaupun beliau sebutkan, tidak sempurna. Gitu kan? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Muhammad SAW menguasai syair. Karena ucapan yang diucapkan Nabi SAW adalah wahyu. Kalau beliau sebutkan syair, nanti harus membedakan mana ayat, mana syair. Maka Allah menurunkan surah Yasin, surah nomor 36 ayat 69 sampai ayat 70. Yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitanirajim, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyair itu tidak layak baginya. Allah buat memang tidak bisa Nabi SAW menghafal syair-syair. Memang dibuat seperti pada Nabi SAW sangat menguasai bahasa Arab bahasanya. Sebabnya adalah Al-Quran yang diucapkan oleh lisan Muhammad SAW tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Jadi tidak agar tidak bercampur antara syair dengan Al-Quran. Itu ayat 69. Ayat 70-nya, supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi ini alasan kenapa Baginda Nabi SAW tidak bisa menyebutkan tadi kalimat syair yang diucapkan Muhajirin dan Ansar. Dan secara, bisa dikatakan secara abadi, tidak ada penyebutan syair dari Nabi SAW. Makanya kita tidak pernah temukan ada syair Nabi sebutkan. Tidak ada. Ya, ada ayat Al-Quran dan hadis beliau SAW. Semua sahabat waktu itu rame-rame mengangkat batu. Baik batu yang utuh atau batu yang dimasukkan ke dalam adonan tanah liat tadi yang saya bilang. Gitu kan? Semua mengangkat satu-satu batu. Satu batu itu cetakannya besar zaman dulu. Batu-batunya besar. Untuk mengangkat satu batu saja itu sudah berat sekali. Tapi ada sahabat Nabi yang sangat kuat secara fisik, terkenal. Ammar radhiyallahu anhu, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, pada saat radhiyallahu anhu jemaain, pada saat di fase Mekah pernah kita ceritakan di awal Islam, Ammar bin Yasir diuji oleh Allah dengan meninggalnya ayah dan ibunya di depan matanya. Ayahnya bernama Yasir radhiyallahu anhu, orang laki-laki pertama mati syahid dalam Islam, dan Sumayyah ibunya, wanita pertama mati syahid dalam Islam yang dibunuh oleh Abu Jahal, gitu kan? Yang sudah kita ceritakan kisahnya. Nah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in, ini waktu itu tumbuh besar dan fisiknya kuat sekali. Sampai-sampai dia satu-satunya sahabat yang mengangkat dua batu sekalian. Gitu kan? Pada saat itu. Tentu ini penyampaian dalam riwayat ya. Masalah nanti ada sahabat Nabi yang kuat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Itu semua adalah Allahu a'lam kenapa enggak disebutin di sini, tapi yang disebutin adalah Ammar. Dan ada penyebabnya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW mengatakan, sungguh kasihan Ammar, dia akan terbunuh oleh kelompok pemberontak. Ya, seperti itulah. Subhanallah, Nabi SAW menyebutkan kalimat ini, jauh sebelum kejadian terbunuhnya Ammar 39 tahun. Jadi kapan terbunuh Ammar? 39 tahun setelah pembangunan Masjid Nabawi itu. Pada saat terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini sudah pernah saya berikan gambaran, tapi saya coba reviewkan kembali. Kalau peperangan itu tidak diinginkan oleh Ali, tidak diinginkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi peperangan itu disebabkan oleh orang-orang yang masuk di kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terkenal nanti dengan kelompok Khawarij. Waktu Ali bin Abi Thalib sudah negosiasi kan? Keluarnya Muawiyah dari negeri Syam membawa sekitar 3.000 pasukan, kalau saya tidak salah, itu bukan tujuannya untuk memerangi Madinah, tapi keluar dari Madinah untuk negosiasi sama Ali. Muawiyah adalah sepupunya Uthman bin Affan, ibu sama ibu bersaudara. Maka yang menunjuk juga Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan mati terbunuh. Maka kata Muawiyah, tangkap dulu pembunuhnya sepupuku itu. Ini khalifah dibunuh oleh orang, gimana caranya? Baru kita pilih khalifah. Kata Ali, enggak bisa. Harus ada khalifah dulu. Baru kita bisa tangkap pemerintah ada, baru kita bisa tangkap pembunuhnya, gitu kan? Nah, ketemu untuk negosiasi sebenarnya ini. Tapi rupanya pada saat mereka mau bubar, sudah mau negosiasi, Muawiyah sudah setuju dengan khilafahnya Ali tapi dengan syarat tangkap pembunuhnya Uthman, gitu kan? Ali bin Abi Thalib juga setuju dengan itu. Rupanya kelompok Khawarij ini ada yang berbagi dua, satu kelompoknya Muawiyah, satu kelompoknya Ali. Lalu ini lempar panah api, itu lempar panah api. Lalu ini teriak, kelompoknya Muawiyah berkhianat. Di sana teriak, kelompoknya Ali berkhianat. Peranglah malam itu. Baru peperangan tidak diinginkan, ini fitnah. Gitu kan? Yang terjadi antara kaum muslimin. Dan ini banyak orang salah faham. Dianggap Muawiyah sengaja mau perangi Ali. Lah, mustahil itu. Terbukti pada saat selesai peperangan pun, Muawiyah mengatakan, hai Ali, saya harus pulang ke negeri Syam. Ini fitnah. Waktu dia mau pulang, orang-orang Khawarij ini mengatakan, hai Ali, kenapa kau biarkan Muawiyah pergi? Dia memberontak, bunuh saja. Gitu. Padahal sebenarnya di sini bukan Muawiyah memberontak. Gitu. Tetapi di sini orang-orang Khawarij ini. Khawarij ini yang memberontak. Nah, ini kita sengaja sebutkan teman-teman sekalian. Pada saat itu mereka datang dan mengangkat Al-Quran mengatakan, hai Ali, kau tidak berhukum dengan hukum Al-Quran ini. Maka Ali mengatakan, bagaimana bisa saya bunuh Muawiyah? Muawiyah itu penulis wahyunya Nabi. Sahabat Rasulullah SAW, enggak mungkin. Yang ada adalah saddudz dzara'i', sebuah hukum, kalau terjadi seperti ini keributan, maka pasukan yang dianggap keliru, itu diambil semua senjatanya. Senjatanya saja, tidak boleh diperangi, tidak boleh ditawan, enggak ada ghanimah di sini kecuali senjatanya ditarik supaya tidak terjadi penyerangan-penyerangan tidak diinginkan. Nah, ternyata di pasukan Ali bin Abi Thalib ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu majma'in, dan Ammar dibunuh oleh salah satu kelompok Khawarij ini. Jadi makna sabda Nabi SAW, kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok pemberontak, bukan kelompoknya Muawiyah maksudnya, tapi kelompok yang membunuh Ammar ini adalah kelompok Khawarij yang dasarnya memang menjadi otak masalah peperangan terjadi antara Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhu jemaah. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, karena kalau tidak disalahfahami nanti. Dianggap bahwasanya seperti banyak orang-orang Syiah mengatakan Muawiyah itu kafir dan segala macam dengan statement yang tidak layak untuk penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Muawiyah salah satu penulis wahyu tentunya. Baik, itu cuma sedikit tambahan saja karena Ammar bin Yasir mengangkat dua batu tadi, maka Nabi sebutkan hadis ini. Tapi di sini kita perlu titik beratkan karena ternyata penyampaian Nabi ini belum ditangkap oleh para sahabat waktu itu. Kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok yang memberontak, gitu kan? Sahabat belum mengerti karena masih awal Islam. Oh, mungkin Ammar nanti dibunuh siapa? Ternyata 39 tahun kemudian terjadilah Siffin itu. Nabi SAW pada saat sementara membangun masjid, beliau menjadi tamu di rumah seorang sahabat Nabi yang mulia. Siapa yang tahu orang ini? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah nih. Saya tidak tahu mau kasih hadiah apa, tapi saya punya minyak wangi dari Saudi. Bisa dikantongin. Ada yang tahu? Satu balik papan enggak tahu. Sebentar, siapa? Abu Yaman, saya mau namanya. Enggak, yang betul tadi Abu Ayyad Al-Ansari. Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan orang Ansar. Tapi yang betul Abu Ayyad Al-Ansari, saya ingin tahu namanya. Ada yang tahu namanya? Hah, minyak wangi Saudi saya pakai kembali nih kalau ini. Kalau tahu nama saya, tahu nama beliau. Salah. Khalid bin Walid itu nama sahabat dari sini. Ada yang tahu nama saya sama nama ayah saya? Enggak tahu juga nama saya. La haula wala quwata illa billah. Berarti enggak jadi ini minyak wanginya. Namanya Khalid bin Zaid. Sahabat ini namanya Khalid bin Zaid. Kebetulan nama saya begitu. Nama saya dan nama ayah. Ayah saya namanya Zaid, namanya Khalid bin Zaid. Ya semoga saja kita seperti beliau radhiyallahu anhu. Ini orang yang luar biasa. Luar biasa. Julukannya Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya ada Khalid bin Zaid. Jadi enggak jadi ya, maaf. Saya disuruh pakai sendiri rupanya sama Allah. Jadi teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW menjadi tamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ini sahabat Nabi yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya dan banyak sekali kelebihannya dalam Islam. Dan kisah yang masyhur adalah bagaimana meninggalnya beliau di benteng Konstantinia atau Konstantinopel. Di zaman Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, itu sempat ada pasukan besar dibentuk oleh Yazid untuk menyerang Konstantinia. Dan kata Nabi SAW, pasukan yang menyerang Konstantinia akan diampuni dosanya. Maka banyak sahabat yang berlumba-lumba. Waktu Yazid buat pasukan, Abu Ayyub Al-Ansari ikut. Dan umurnya itu kalau tidak salah sudah 99 atau sudah 100 tahun. Ikut berperang. Waktu di tengah-tengah, di malam hari, besok sudah mau tiba di benteng Konstantinia, Konstantinopel ini, kata Abu Ayyub, "Hai Yazid, kalau saya mati malam ini, jangan kubur saya di sini. Kubur saya di sana, di bentengnya mereka. Bentengnya musuh." Gitu kan? Maka kata Yazid, "Baiklah." Ternyata betul, malam itu meninggal Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Wafat. Akhirnya jenazahnya dipikul besok pagi, gitu kan? Dipikul, jenazah dibungkus, kain kafan kemudian dibawa. Gitu kan? Pada saat dibawa teman-teman sekalian, rupanya ada mata-mata dari Konstantinopel ini masuk di pasukan muslimin. Pakai baju seperti orang Islam, bisa bahasa Arab. Lalu dia bertanya untuk lihat jenazah dibawa dengan pasukan. Jenazahnya siapa itu? Kata sahabat di situ ada yang hadir di peperangan mengatakan, itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW. Kata orang ini, kenapa dibawa-bawa jenazahnya? Dia minta supaya jangan dikubur kecuali di depan benteng Konstantinopel. Mata-mata ini pulang sampaikan ke rajanya Kaisar. Dia bilang, kita susah kalahkan umat Islam. Jangankan orang hidupnya, orang matinya saja mau berperang. Itu salah satu kisah beliau pada saat akhir wafatnya. Gitu kan. Baik, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyambut Nabi SAW dengan gembira. Karena ternyata rumahnya beliau di samping masjid. Gitu kan. Nabi SAW ingin mudah sholat. Rumah beliau lagi sementara dibangun sementara. Gitu kan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari pun mengatakan, "Ya Rasulullah, rumah kami 2 lantai. Kami ingin Anda di atas supaya Anda tidak terganggu." Kata Nabi SAW, "Jangan. Saya punya banyak tamu. Jadi lebih baik saya di bawah. Biarkan Anda sama istri silakan di atas gitu." Abu Ayyub Al-Ansari susah menolak Nabi SAW, "Baiklah, pindah ke atas, pindah ke atas." Begitu pindah ke atas, ternyata zaman dulu sama dengan sekarang lah. Kadang-kadang kita kalau mau tidur kita siapin air putih ya. Cuma rumah orang seperti saya bilang tadi dari tanah liat. Kalau lantai 2 biasanya dipasangin potongan-potongan kayu ya yang disilangkan kemudian ditaruh di antaranya tanah liat. Jadi bisa ada di antara tanah yang bisa jebol itu semestinya gitu kan. Baiklah. Yang jelas Abu Ayyub Al-Ansari menyiapkan satu teko air sama istrinya dan waktu itu lagi musim dingin. Maka tumpahlah air tersebut, tidak sengaja tersentuh oleh Abu Ayyub Al-Ansari, tumpah. Basah kena lantainya. Lantai bukan kayak kita keramik sekarang, bisa tembus ke bawah. Dan di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu majma'in sama istrinya semalam suntuk tidak tidur. Lagi dingin selimutnya dipakai untuk keringin tanah itu. Supaya jangan kena Nabi SAW tetesan air. Begitu luar biasa mereka memuliakan baginda Nabi SAW. Besok pagi Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini, lebih baik anda pindah ke atas daripada kami merasa berat dengan ini gitu. Lebih baik anda pindah ke atas. Maka kata Nabi SAW, baiklah. Dan Allah mengetahui apa yang kalian buat semalam. Ada pahalanya itu. Allah tahu bagaimana kalian membuat itu. Juga Nabi SAW, teman-teman sekalian, di situ di awal-awal sekali hijrah, masih hari-hari pertama, beliau mengutus juga anak angkatnya, yang dulu menjadi anak angkatnya ya. Itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Diutus oleh Nabi SAW menuju ke Mekah untuk menjemput ya, anak-anak Nabi SAW dan juga anak-anaknya Abu Bakar. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha, itu baru dijemput pada saat itu. Dan akhirnya Zaid bin Harithah berhasil menjemput dan itu adalah terakhir kaum muslimin yang ada di Mekah. Karena waktu Nabi SAW mau hijrah, kita sudah tahu kan ada Asma binti Abi Bakar, ada Aisyah, masih di Mekah semua ini. Asma binti Abi Bakar kan yang membawa apa namanya makanan ke gua di Jabal Thur untuk memberikan makan kepada Nabi SAW, gitu kan. Ada juga anaknya Abu Bakar yang lain, ya, yang Abdurrahman, dan ada yang lain juga masih tinggal. Anak-anak Nabi SAW juga masih di sana. Dibawa semuanya ke Madinah dan alhamdulillah pada saat itu berhasil lolos ke Madinah. Ada satu kejadian unik teman-teman sekalian pada saat itu setelah hijrahnya Nabi SAW dan setelah pembangunan Masjid Nabawi. Begitu selesai masjid, ya, maka ada seorang Yahudi, seorang pendeta Yahudi, pimpinannya pendeta Yahudi. Ini orang yang paling hafal Taurat, paling pintar, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, waktu mendengar orang masyarakat Madinah ribut, telah datang Rasulullah, telah datang Nabi Allah, telah datang begini. Dia tahu ini, Abdullah bin Salam tahu. Semua ciri fisik Nabi SAW ada, disebutkan dalam Taurat. Hijrahnya ke Madinah, juga ini termasuk disebutkan dalam Taurat. Karena memang dalam Taurat disebutkan, sebabnya orang-orang Yahudi datang ke Madinah, kita sudah pernah ceritakan di awal kajian sirah kita, sebab mereka hijrah ke Madinah teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi sudah turun-temurun, karena mereka tahu Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi SAW, Nabi terakhir. Maka dia tahu betul, lalu dia bertakbir dengan suara keras, dia mengatakan, Allahu Akbar. Kebetulan waktu itu, Abdullah bin Salam berada di rumah tantenya, atau khalatinya ya. Khalati ini teman-teman dipakai untuk istilah, saudarinya ibu dalam bahasa Arab. Dan ini perlu kita sebenarnya terapkan ya, bagi teman-teman yang sudah ikut di pengajian, coba belajar bahasa Arab dan coba terapkan istilah-istilah ini, karena memang berbeda. Saudari ibu namanya khala, biasa dipanggil di Indonesia atau orang biasa orang Arab juga panggil khalati, berarti tanteku dari ibu. Kalau tante dari ayah, amma, dipanggil ammati. Ada bedanya ini. Kenapa kita bedain di sini teman-teman? Selain bahasa Arab juga dalam hukum syar'i beda. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Saudarinya ibu itu penggantinya ibu. Jadi kalau ibu antum meninggal, yang antum wajib bakti penggantinya adalah saudarinya ibu. Dan kedudukannya lebih tinggi daripada saudarinya ayah. Bisa ditangkap ya? Ini secara syar'i begitu. Makanya bedain. Biasakan kita memanggil saudari ibu dengan khalah, kita panggil khalati, atau dan kita saudarinya ibu ayah, kita saudarinya ayah kita panggil ammati ya, tanteku dari ibu dan dari ayah. Begitu pula dengan saudaranya laki-laki ya, yang tinggi derajatnya saudara ayah, paman dari ayah, dipanggil am, biasa kita bilang ammi ya, pamanku dari ayah. Ini beda dengan saudaranya ibu. Yang lebih tinggi saudaranya ayah. Kalau saudaranya ibu dipanggil khal, khali biasanya. Bisa dipahami gak ini? Udah sarapan belum tadi? Bisa ditangkap ya? Nah, kalau saudara ayah dipanggil am, biasanya kita panggil ammi, pamanku. Saudaranya ibu, khal, khali. Ini beda kedudukannya. Lebih tinggi am, lebih tinggi saudara laki-lakinya ayah. Makanya kalau ayah kita berhalangan, kalau akhwat kita, yang boleh gantikan kewalihannya adalah saudaranya ayah. Dan semua wali bagi wanita untuk menikah adalah dari keluarga ayah, enggak boleh dari keluarga ibu. Beda ya? Jadi saudarinya ibu lebih tinggi daripada saudarinya ayah. Saudaranya ayah lebih tinggi daripada saudaranya ibu. Jelas ini? Apa boleh buat kalau enggak jelas juga? Mau pakai bahasa apa lagi? Jelas ya? Anggap jelas sudah. Tapi penting untuk diketahui. Baik. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia kebetulan berada di rumah ammahnya, ya. Tantenya dari ibunya. Maaf, tante dari ayahnya. Dan tante dari ayahnya ini ternyata salah satu pendeta Yahudi juga, perempuan terkenal dituakan gitu. Maka waktu dia dengar ponakannya bertakbir dengan, maaf, khalatinya, saudari ibunya, saya keliru, jangan sampai salah, saya yang keliru, mumpung alhamdulillah masih pada saat ini masih sama paris yang sama. Jadi Abdullah bin Salam berada di rumah khalatinya, saudari ibunya, karena ibunya sudah meninggal, dia tahu dia harus bakti dengan saudari ibunya, maka dia berada di situ. Dan ini seorang pendeta Yahudi juga. Maka dia teriak, lalu khalatinya berkata, saudara dari ibunya berkata, hai Abdullah, kenapa kau takbir sekeras itu? Dia bilang, wahai khalati, bagaimana saya tidak bertakbir? Bukankah kita semua sudah mengetahui tentang ciri Nabi terakhir? Dan betul-betul ada pada diri orang ini? Ada pada diri orang ini. Jelas-jelas. Muhammad ini utusan Allah. Dan kita temukan dalam Taurat. Saya hafal, Anda hafal. Tahu semua, Yahudi tahu semuanya. Dan kita hijrah ke Madinah justru karena itu. Kata tantenya, baik, pastikan dulu. Kamu temuin, kemudian sampaikan kepada saya. Maka Abdullah bin Salam pun pergi kepada Nabi SAW. Lalu dia memastikan dengan banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan Abdullah bin Salam adalah, saya akan bertanya kepada Muhammad tentang tiga hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Ya, kata Nabi SAW, silakan tanyakan. Dia bilang, apa, siapa yang pertama masuk surga? Siapa orang-orang yang pertama masuk surga? Kata Nabi SAW, Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukanku sekarang. Informasinya adalah kaum muhajirin. Orang miskin dari kaum muhajirin. Maksudnya adalah muhajir dari Mekah nih. Para sahabat Nabi. Ternyata dalam Taurat disebutkan itu. Sudah disampaikan bahwasanya ciri Nabi terakhir nanti, itu akan ada pengikutnya dari Mekah dan mereka akan hijrah keluar dari Mekah. Dan mereka kebanyakan mayoritasnya orang-orang yang susah. Dan ini adalah orang-orang yang pertama masuk surga. Kemudian yang kedua ditanya, apa makanannya ahli surga? Kata Nabi SAW, Jibril memberitahukan kepadaku, makanan mereka adalah hati ikan. Tentunya teman-teman, jangan dibayangkan seperti hati ikan antum di sini ya. Ini hati ikan surga, ya. Sudah sulit dibayangkan. Lalu kemudian yang ketiga ditanyakan, kapan anak laki-laki itu mirip ayahnya? Kapan anak-anak ikut ayahnya mirip ayahnya? Maksudnya jenis kelaminnya. Laki-laki jadi laki-laki. Maksudnya anak laki-laki atau ikut ibunya perempuan. Kata Nabi SAW, kalau sperma laki-laki mendahului istrinya, maksudnya lebih dulu klimaks anaknya laki-laki. Dan kalau perempuan lebih dulu klimaks, laki-laki terlambat menyemprotkan spermanya, maka anaknya perempuan. Dan ini sebuah teori yang sangat tepat dan benar. Jadi kalau teman-teman mau punya anak laki-laki, maka di hari masa subur istri disepakati. Nanti misalnya bulan depan, tahun depan, saya ingin kamu hamil, misalnya dibilang sama istrinya. Baik, diperhitungkan masa suburnya kapan, pada saat itu berhubungan biologis. Selain tentu ulama membahas tentang masalah pentingnya makan makanan sehat seperti kurma, ya, yang bernutrisi dan alami semuanya. Juga pada saat itu kalau mau anak laki-laki, memang si laki-laki lebih dulu klimaks. Di hari hubungan biologis di masa subur itu. Makanannya laki-laki. Jadi perempuannya justru yang menahan diri untuk klimaks. Kalau mau anak perempuan, dibalik. Perempuan yang lebih dulu klimaks dengan rangsangan segala macam, akhirnya dia lebih dulu klimaks, barulah laki-laki menumpahkan sperma, baru anak perempuan. Ini penyampaian dalam hadis, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka kata Abdullah bin Salam, anda benar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat gara-gara itu. Jadi penyampaian kata Abdullah bin Salam tidak ada yang ketahui kecuali Nabi. Lalu kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini kaum ghadar. Kaum ghadar itu suka berkhianat, pendusta. Jadi orang Yahudi memberikan kesaksian itu sendiri, gitu kan, tentang mereka sifatnya suka bohong. Maka rahasiakan masuk Islamku ini, tapi undang pimpinan-pimpinan mereka. Biarkan mereka datang, pendeta-pendetanya. Disebutlah Abdullah bin Salam, namanya Huya ibn Akhtab, ya, si fulan, panggil mereka semua, ya Rasulullah. Lalu tanyakan kepada mereka tentang kedudukanku. Setelah tanyakan kedudukanku, baru kemudian anda ya, menyampaikan kalau aku sudah masuk Islam. Kata Nabi SAW, baiklah, diundanglah. Ini masih di hari-hari pertama masuk di Madinah ya. Sudah langsung didakwahi orang-orang Yahudi itu. Maka menyurat oleh Nabi SAW, bukan menyurat, dipanggil orang-orang Yahudi pimpinannya, silakan temui Nabi Muhammad SAW. Datanglah mereka. Padahal mereka datang ke masjid, Abdullah bin Salam disembunyikan oleh Nabi SAW di belakang tembok masjid. Kemudian, karena waktu itu tembok masjid saya bilang tadi masih sangat sederhana, maka orang kalau bicara dari dalam kedengaran di luar, atau orang dari luar kedengaran di dalam. Apalagi masjid Nabi SAW waktu itu sengaja tidak dibuatin atap. Karena kalau udara panas-panas sekali Madinah, gitu kan? Dan ini juga sebabnya kenapa Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu kejadian di Madinah, dan ini hadis jangan disalahfahami, waktu itu panas sekali. Kata Nabi SAW, lambatkan sedikit sholat duhur ini agar panas mulai reda. Dan itu kejadiannya satu kali itu, gitu kan? Banyak orang mengatakan kalau gitu duhur sengaja ditunda, bukan? Nah ini harus difahamin dulu. Maka datanglah orang-orang Yahudi. Kata Nabi SAW, wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya utusan Allah. Kalian orang yang paling tahu di muka bumi. Yang paling tahu Nabi SAW adalah mereka. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka tahu betul, seperti kita kenal anak kita, tahu kalau ini Nabi. Saking luar biasa terincikan dalam Taurat itu. Kata Nabi SAW, kalian orang yang paling mengenalku dan tahu kenapa kalian tidak beriman. Berimanlah. Serentak mereka katakan, kami tidak mau beriman karena kau bukan dari Bani Israel. Ini kebodohan saja ya. Jadi Nabi Ibrahim AS punya dua orang istri, kita sudah tahu, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak namanya? Hah? Ini kalau begini saya tidak datang lagi bulan depan. Musuhan aja deh. Ishak. Nabi Ishak, istri kedua Hajar, siapa nama anaknya? Ismail. Masya Allah, ini bagus. Ismail salam dihafal karena selalu bahas masalah sembelihan ya. Nah, Ishak ini alaihissalam punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub ini nama lainnya Israel. Maka kalau dikatakan Bani Israel, Bani artinya keturunan, keturunan Ya'qub. Jadi nama negara Israel sekarang itu namanya Nabi Ya'qub sebenarnya. Gitu kan? Makanya kebanyakan ulama mengatakan panggil negara Yahudi, jangan negara Israel. Karena menggunakan nama Nabi sebenarnya, gitu kan. Dan mereka tidak mengikuti, mereka malah merampas, gitu kan. Baiklah, Ishak ini, Ya'qub ini alaihissalam, keturunannya Yusuf, ya, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Zakaria, semua ini dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan, kami berharap Nabi terakhir yang datang nanti, yang mereka sudah tahu akan datang, dari turunan Israel, turunannya Nabi Ya'qub. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW datang dari turunan Ismail, jalur sebelahnya. Lalu mereka buat isu, mereka mengatakan, kau bukan dari Bani Israel, dari turunan Ismail. Ismail ibunya Hajar, Hajar itu mantan budaknya Sarah. Dari keturunan budak, seperti itulah. Ini kebodohan, hanya fanatisme yang tidak masuk di akal gitu. Ya. Maka akhirnya mereka menolak gara-gara itu. Apa kata Nabi SAW? Wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka bilang dia adalah orang terpintar di Arnul Karami, dia orang yang paling hafal Taurat, dia ulama kami dan anak ulama kami. Maksudnya ayahnya pun ulama kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Maka bilang, enggak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah datang dari belakang tembok. Hai Yahudi, bertakwa kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kejebak nih. Orang Yahudi rupanya harus dijebak dulu nih baru masuk Islam. Itu pun masih nolak. Serentak mereka bilang, subhanallah, kayak diatur. Bukan satu dua orang, serentak mereka bicara dalam riwayat ini, katakan, dia orang yang paling bodoh di antara kami, dia anaknya orang yang paling bodoh di antara kami, dan seterusnya. Jadi dihina Abdullah bin Salam, hanya kena syahadat gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ulama mengatakan, perhatikan bagaimana kebodohan Yahudi di sini, karena dia tahu sebenarnya kebenaran, tapi dia tolak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tafsir surah Al-Baqarah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi dan orang yang sesat. Maghdub adalah Yahudi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tolak. Bahkan sekarang di orang-orang Yahudi tersebar berita, mereka saling berbagi sama lain, nanti di akhirat ya, kita akan berbicara dengan Allah, ya Allah rahmatmu kan luas, supaya enggak dimasukin ke neraka. Mereka kafir. Kan kebodohan. Dan orang kalau sudah sampai di akhirat enggak bisa lagi, neraka ya neraka. Enggak ada lagi waktu untuk bisa beriman, tapi itu keyakinan mereka. Dhallin adalah Nasrani karena mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka mau sebarkan. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita angkat teman-teman sekalian di sini juga tambahan informasi. Salah satu istri Nabi SAW adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Sofiyah ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Ini salah satu pendeta Yahudi juga. Dan ini salah satu yang hadir di masjid yang dijebak tadi tuh. Huyai bin Akhtab ini. Jadi nanti jadi mertua Nabi sebenarnya, tapi dia ya meninggal dulu. Jadi dia sudah meninggal baru Nabi SAW menikah dengan Sofiyah. Kata Sofiyah, salah satu alasan kenapa Sofiyah muda masuk Islam. Jadi waktu ditawarkan Nabi SAW, dia masuk tawanan perang di Khaybar. Kata Nabi SAW, hai Sofiyah, kau mau masuk Islam, aku bebaskan kamu dari keterbudakan ini dan juga kamu akan aku nikahi. Maka dia langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW heran, kenapa kok mudah sekali kamu syahadat? Orang Yahudi kan susah sekali masuk Islam. Ya. Sampai kalau tidak salah ada sebuah riwayat, kata Nabi SAW, kalau 12 orang Yahudi masuk Islam di tanganku, maka semua Yahudi bisa masuk Islam. Saking sulitnya. Jadi di zaman Nabi pun tidak sampai 12 orang yang masuk Islam. Sofiyah ini tiba-tiba syahadat. Maka Nabi SAW, kenapa kok tiba-tiba syahadat? Nanti kita, ini kejadian di perang Khaybar ya. Nanti akan ada penjelasan. Ini masih masuk masa hijrah. Maka kata Sofiyah, ya Rasulullah, saya waktu masih kecil, dan selalu kalau saya pulang, atau kalau ayah saya pulang, Huyai bin Akhtab, dengan ada pamannya namanya Yasir bin Akhtab. Dua-duanya pendeta nih. Huyai bin Akhtab pendeta, Yasir bin Akhtab pendeta. Dua-duanya ini sangat menyayangiku, kata Sofiyah. Setiap kali mereka pulang ke rumah, selalu mereka bermain-main dengan aku, menyambutku, menggendongku, menciumku. Tapi di hari yang pada saat mereka dijebak oleh Abdullah bin Salam di masjid Anda, gitu kan, itu mereka pulang ke rumah karena sumpeknya mereka, sampai mereka buka pintu dan mereka tidak lagi melihatku, tidak memelukku dan tidak menciumku, dan aku mendengarkan pembicaraan mereka. Pembicaranya adalah Huyai bin Akhtab bertanya kepada Yasir, pada saudaranya, apakah dia ini? Benarkah dia ini Nabi? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab, apa kau sudah temukan betul-betul ciri dalam Taurat yang disebutkan, yang kita tunggu selama ini? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab lagi, apa keputusanmu? Kata Yasir, saya akan musuhi dia selamanya. Tahu kebenaran tapi tidak mau. Tidak mau beriman gitu. Maka bodohnya juga Huyai mengatakan apa? Kalau gitu saya ikut sama kamu. Ikut juga masuk neraka. Ini kejadian yang pertama. Tentang masalah pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan ada sedikit tambahan tadi tentang masuk Islamnya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pada saat selesai, baru selesai pembangunan Masjid Nabawi. Dan juga dari kita ada kisah tentang Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu yang juga menjamu Nabi SAW di rumahnya. Kita masuk ke pondasi negara yang kedua. Masalah mu'akha, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Mu'akha tu baina muhajirin wal ansar. Setelah pembangunan masjid, teman-teman sekalian, baru selesai, Nabi SAW mengumpulkan semua sahabat untuk sholat, gitu kan. Kemudian setelah sholat, beliau mengiklankan informasi penting. Keputusan kedua yaitu, seluruh muhajirin dan ansar wajib bersaudara, menjalin persaudaraan karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Lalu Nabi SAW memotivasi mereka dengan banyak hadis berhubungan dengan masalah mu'akha ini. Di antaranya adalah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi 7 naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya dari 7 golongan ini adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka saling dekat satu sama lain, bersahabat karena lihat sahabatnya ini ibadahnya luar biasa dengan Allah. Dan berpisah karena Allah. Kalau saudaranya ini berbuat dosa, maksiat, diingatkan, tidak mau, maka dia tinggalkan karena Allah. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang masyhur, gitu kan. Allah SWT akan berfirman pada hari kiamat, mana orang yang saling mencintai karenaku. Hari ini aku akan naungi mereka di bawah naungan, tidak ada naungan kecuali naunganku. Juga hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menyiapkan mimbar di hari kiamat. Mimbar yang penuh dengan cahaya. Sampai para nabi-nabi dan para syuhada cemburu melihat mimbar itu. Maka Nabi SAW, para sahabat mengatakan, Rasulullah, mimbar siapakah itu? Kata Nabi SAW, itu mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Makanya perlu teman-teman sekalian, antum mencari sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, siapa di antara teman-teman kita ini yang lebih soleh, lebih baik, ya, ibadahnya kepada Allah, lebih tinggi ilmunya, lalu kita datang kepadanya dan mengucapkan, uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah. Ini sunnah. Sebab ada pernah sahabat yang mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya suka orang ini, saya cintai karena Allah. Karena orang itu sholatnya khusyuk, bagus ibadahnya. Kata Nabi SAW, kejar dia dan ucapkan di hadapannya. Jadi dia mengucapkan kalimat itu. Ini sunnah Nabi SAW. Dan ukhuwah dalam Islam ada 2 macam. Ada ukhuwah ammah, ukhuwah yang sifatnya umum. Semua muslim wajib kita hormati, kita cintai. Dan ada ukhuwah khasah. Ada ukhuwah yang khusus, ya. Ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu yang kita pilih saja. Nah, Nabi SAW menerapkan 2 jenis ukhuwah ini. Semua muslim saudara. Keluarlah hadis Nabi SAW juga, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa irduhu wa malu. Semua muslim dari muslim lain hukumnya haram, tidak boleh saling mengganggu. Baik itu jiwanya, ya, fisiknya enggak boleh sakiti, hartanya dan juga kehormatannya. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang keluar bersatu dan dimotivasi para sahabat untuk saling mencintai karena Allah. Ada di antara sahabat yang milih sendiri teman-temannya jadi sahabatnya. Muhajirin dan ansar, ya. Jadi bukan ansar sama ansar, tapi muhajirin sama ansar pada saat itu. Untuk menarik agar orang-orang muhajirin tidak dianggap orang yang nomor 2 di Madinah. Bersaudara. Ada juga yang Nabi SAW tunjuk. Di antara kisah yang paling masyhur adalah kisahnya 2 orang sahabat Nabi yang mulia, 2-duanya orang kaya raya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kaya raya di Mekah, terkenal dengan kekayaannya, dan dia termasuk orang yang selevel dengan Abu Bakar, dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Ini orang-orang kayanya Mekah, miliardernya Mekah. Tapi waktu dia mau hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian, orang-orang Mekah menahan seluruh hartanya. Bahkan istri anaknya pun tidak ada yang ikut dengannya. Jadi dia hijrah dengan badan, di badannya sendiri. Meninggalkan seluruh hartanya pada saat itu. Semua ditinggalkan. Waktu dia hijrah ke Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad masyhur dengan kekayaannya. Maka Sa'ad pun pada saat itu, teman-teman sekalian, menerima persaudaraan tersebut dan langsung berkata di hadapan Nabi SAW. Bahkan sebagian besar sahabat mendengarkan. Sebagai bentuk cinta di jalan Allah, maka hai Abdurrahman, aku akan menawarkan kepadamu 2 hal. Yang pertama, aku menawarkan kepadamu, aku memiliki 2 orang istri yang 2-duanya di bawah naunganku. Aku ingin engkau melihat salah satunya, mana yang menarik buat kamu. Bukan saat yang memilihkan, tapi dia mengatakan engkau pilih. Yang mana kau suka diantaranya, aku ceraikan selama sa'idah kau nikahi. Penawaran pertama. Penawaran yang kedua, aku adalah orang terkaya di Madinah. Memiliki 1/2 Madinah ini, kebun kurmanya milikku. Dan sampai hari ini teman-teman sekalian, dianggap orang itu kaya, Kalau punya kebun kurma kalau di Timur Tengah itu. Karena luar biasa kebun kurma itu. Umurnya panjang, buahnya banyak, sepanjang tahun dibutuhkan dan seterusnya. Dianggap itu orang kaya raya. Maka saya punya atau aku memiliki setengah kebun kurma di Madinah ini milikku. Aku ingin bagi dua denganmu. Jadi Abdurrahman pada hari itu bisa langsung menjadi orang kaya raya. Tapi subhanallah, Abdurrahman orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Jangankan hartanya Sa'ad, harta dia pun yang banyak di Mekah ditinggalkan. Jangankan memilih istri Sa'ad, istri dia pun dia tinggalkan. Radhiyallahu anhu jemaahin, orang yang luar biasa keimanannya. Maka Abdurrahman mengatakan, semoga Allah memberkahi di keluargamu dan di hartamu. Tunjukkan padaku pasar, biarkan aku memulai usaha. Coba bayangkan teman-teman kalau kita di posisi Abdurrahman, kira-kira terima gak ini? Ketawanya sudah merupakan jawaban. Ditawarkan punya istri pada saat itu dan istrinya saat ini bukan orang yang jelek. Orang yang sangat cantik, punya kedudukan, karena saat sendiri kepala suku di Madinah. Gitu kan. Ini luar biasa, tapi ditolak sama dia dengan santun. Dan Abdurrahman dengan kemuliaan pada saat itu radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Kemudian ada satu toko jual cangkul. Karena waktu itu mayoritas pekerjaan masyarakat Madinah adalah pengebun, ya, kebun kurma. Maka dia pun datang ke toko itu lalu mengatakan, saya Abdurrahman dari Mekah, muhajir. Dan orang-orang Ansar sudah tahu, pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah seluruhnya ya, hampir masuk Islam. Tinggal beberapa orang yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka saya ingin mulai usaha, bisa enggak? Saya pinjam beberapa cangkul ini, jual beli tapi jatuh tempo. Saya bayar besok. Maka pemilik toko mengatakan, baik silakan ambillah. Maka Abdurrahman pun mengambil, lalu mulai keliling pasar, jual. Jual 5-6 cangkul, laku, dibayar ke toko itu. Besok lagi begitu. Sampai cuma 1 bulan saja, beliau sudah punya kios cangkul sendiri. Sampai Nabi SAW memuji Abdurrahman dalam riwayat sahih mengatakan, sungguh kalau Abdurrahman menjual genggam tanah, niscaya dia akan untung. Karena cerdasnya dalam berdagang radhiyallahu anhu. Dan satu-satunya sahabat yang punya ide untuk membuat dan membangun pasar adalah Abdurrahman. Beliau melihat pasar di Madinah begitu-begitu saja terus. Maka beliau melihat ada banyak lahan tidak terpakai. Beliau datang izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lahan ini tidak ada yang punya, tidak ada pemiliknya. Lahan kosong begitu saja. Bagaimana, bisa enggak saya buat pasar? Nabi SAW, silahkan. Dia bangunlah, Abdurrahman yang bangun kios-kiosnya. Ya, tempat-tempatnya. Kemudian dia mengajak, hai muslimin, siapa yang mau pakai pasar ini silahkan. Gratis, enggak ada pembayaran apa-apa. Silahkan dipakai. Ya. Kalau misalnya ada yang punya keuntungan dari perdagangan dan mau memberikan kepada kami bagi hasil, kami menerima. Seperti itulah. Tapi kalau tidak mau bayar juga enggak masalah. Maka mulailah terbuka pasar satu, pasar dua, pasar banyak pasar yang dibangun oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Dan ini teman-teman bisa kembali ke kisah beliau yang sudah saya sampaikan di serial sahabat di YouTube. Alhamdulillah sekarang sudah ada 20 serial sahabat, diantaranya 10 orang sahabat yang dijamin surga dan salah satunya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu majma'in. Baik, tentu ada beberapa orang yang lain yang dipersaudarakan dengan Nabi SAW, tapi yang paling masyhur kisahnya adalah Abdurrahman dengan Sa'ad. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah keputusan pemerintahan di Madinah. Setelah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar selesai, pada hari itu juga si fulan bersaudara, semuanya saling bantu-membantu. Jadi yang pemukim, penduduk asli, memilih satu orang Muhajir, kemudian dijadikan sebagai sahabatnya. Boleh tinggal di rumahnya, bersahabat sama dia, dia penuhi kebutuhannya, diberikan modal usaha, pokoknya menjadi sahabat dekatnya. Maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi yang ketiga, dan keputusan yang ketiga itu keputusan pemerintahan di Madinah. Maka keluarlah pada saat itu piagam yang masyhur dengan piagam Madinah. Ya, kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir di Madinah. Baik itu orang Yahudi ataupun orang-orang dari asli Madinah yang belum masuk Islam. Di antara isi piagam itu adalah mereka harus tidak saling mengganggu satu sama yang lain. Tidak saling mengganggu satu sama yang lain. Dan ya, mereka harus sama-sama membela Madinah bila diserang oleh musuh. Jadi agama masing-masing berjalan, lakum dinukum waliyadin. Kemudian juga keputusan di Madinah saling sama-sama bekerja sama kalau Madinah diserang. Keputusan yang lain dari Piagam Madinah, teman-teman sekalian, adalah bahwasanya siapapun orang-orang Mekah dari Quraisy yang masuk ke Madinah tidak boleh dijamu dan tidak boleh melindungi mereka. Kalau ada orang-orang Mekah datang, kan ini ceritanya muslimin hijrah ke Madinah karena apa? Karena disiksa di Mekah, kan? Dirampas hartanya, dizalimi. Kita sudah tahu kisah beberapa sahabat yang pernah kita sampaikan disiksa. Ada yang ditusuk perutnya kayak kisah Sumayyah. Abu Jahal tuannya pada saat itu pegang tombak dengan kepala tombak yang tajam sambil dilihatkan di mata Sumayyah. Kalau kau tidak mau tinggalkan agama Muhammad, saya akan tusuk perutmu pelan-pelan. Dia waktu itu Sumayyah lagi hamil, gitu kan? Radhiyallahu anha. Jadi bukan ditusuk mati, enggak, ditusuk pelan-pelan sampai mati. Kalau kau tidak mau tinggalkan, Sumayyah tidak mau sampai dibunuh oleh Abu Jahal. Jadi penindasan yang luar biasa ini. Penyiksaan. Abdurrahman ibn Auf seluruh hartanya diambil. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Di antaranya Abu Bakar, di antaranya Uthman bin Affan, banyak yang sudah jadi kaya, miliardernya Mekah, diambil semua hartanya. Maka Nabi SAW ingin menunjukkan kepada mereka, perilaku zalim kalian ini akan terjadi juga hal yang sama. Sekarang kami sudah punya komunitas, maka seluruh penduduk Mekah, Quraisy, yang kafir ya, kalau yang beriman datang lain. Kalau yang kafir, datang ke Madinah tidak ada jaminan bagi dia. Tidak boleh dijamu, tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh dilindungi. Ini keputusan yang ada pada saat itu. Dan ini kata sebagian ahli sejarah adalah iklan atau informasi perang dari Nabi SAW pada saat itu kepada orang-orang Quraisy. Ya, ini mulai awal iklan peperangan yang memang disebutkan oleh para ahli sejarah dari Nabi SAW. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kejadian-kejadian penting pada awal hijrah. Kejadian penting yang terjadi di awal hijrah. Maksudnya di sini di tahun awal hijrah ya. Tahun pertama hijriah. Pada saat itu wafatlah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah Sa'ad ibn Zurarah. Siapa orang ini? Sa'ad ibn Zurarah. Siapa yang tahu? Tadi baru kita sebutkan. Saya kasih minyak wangi deh. Sa'ad ibn Zurarah tadi kita sebutin, ya. Ahsant. Yang tadi melakukan sholat Jumat di rumahnya, kasih ini. Lihat. Akhirnya dapat juga. Jangan dilupa nama ini. Tadi saya bilang hafal nama ini. Sa'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang tadi mendirikan sholat Jumat di rumahnya sampai 40 orang. Sehingga keluar pendapat ulama hukum tentang harusnya 40 orang yang sholat. Dan sudah kita jelaskan khilaf di antara ulama. Pada tahun pertama Hijriah, Sa'ad ibn Zurarah meninggal radhiyallahu anhu. Mati syahid. Mati normal ya, bukan mati di medan perang. Mati di tahun pertama Hijriah. Saya ulangi lagi, Sa'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama mati di tahun pertama Hijriah dari orang Ansar. Kejadian kedua, teman-teman sekalian, selama 4 bulan setelah hijrah di tahun pertama Hijriah ini, semua wanita muslimah yang melahirkan, lahirnya semua. Enggak ada anak laki-laki. Tiap hari ada wanita-wanita muslimah melahirkan, tapi semua perempuan, 4 bulan. Sampai lahir puluhan orang pada saat itu, semuanya perempuan. Orang-orang Yahudi sebarin isu. Mereka bilang apa? Kalau kami telah menyihir kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi keturunan laki-lakinya. Bohong. Isu bohong. Gitu kan. Tapi dengan hikmah Allah, 4 bulan memang tidak ada anak laki-laki. Setiap melahirkan perempuan. Sampai akhirnya tiba Zubair bin Awam dan istrinya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Baru hijrah dari Mekah nih. Asma lagi hamil besar radhiyallahu anha. Pas tiba di Madinah, berapa hari kemudian melahirkan. Dan subhanallah anaknya laki-laki. Lalu dibawa kepada Nabi SAW. Anaknya Zubair dan Asma radhiyallahu anhumain diberikan nama Abdullah yang masyhur dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhumain. Baik, Abdullah bin Zubair dibawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW sangat gembira dan beliau pun mentahniknya, memberikan kepadanya kurma yang dikunyahkan lalu ditempelkan langit-langitnya. Maka awal yang masuk ke dalam perut Abdullah adalah air liur Nabi SAW. Dan Nabi SAW yang memberikan nama Abdullah dan sekaligus memberikan Abdullah kepada para sahabat untuk digotong keliling Madinah dan dilewatkan di pemukiman orang-orang Yahudi kalau ternyata apa yang isu mereka sebar selama ini dusta. Kalau muslimin sudah memiliki keturunan laki-laki dan mereka sambil bertakbir melewatin pemukiman orang-orang Yahudi. Tentu Abdullah bin Zubair ini teman-teman sekalian adalah sahabat Nabi yang mulia yang terbunuh pada saat itu di Mekah, ya. Dibunuh oleh seseorang yang bernama Hajjaj, ya. Hajjaj bin Yusuf, dialah yang membunuh Abdullah bin Zubair. Jadi pada saat Muawiyah meninggal, mati, teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat Nabi yang masih muda, umurnya waktu itu masih 40-an, di bawah 40 tahun, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, yang dikenal dengan empat Abadilah, empat Abdullah. Kemudian juga ada sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Anas bin Malik, ya, Usama bin Zaid. Ini semua sahabat-sahabat yang masih muda gitu. Waktu Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia, Muawiyah menulis wasiat untuk menunjuk anaknya dia yang bernama Yazid menjadi khalifah. Rupanya sahabat-sahabat Nabi yang masih muda ini tidak nerima itu. Maksud dalamnya Hasan, ya, radhiyallahu anhu majma'in, ini semua adalah sahabat-sahabat Nabi yang masih muda. Mereka berharap yang jadi khalifah setelah Muawiyah sahabat Nabi juga, karena sahabat Nabi masih ada. Tapi sudah terlanjur masyarakat Syam membaiat Yazid. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu majma'in ini pergi ke Mekah, tinggalkan Madinah menuju ke Mekah, lalu kemudian dia mengiklankan dirinya sebagai khalifah muslimin juga. Dan penduduk Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah ini membaiat Abdullah bin Zubair. Maka pada saat itu terjadilah dua khalifah. Di negeri Syam ada Yazid, di wilayah Hijaz ada Abdullah bin Zubair. Sempat memimpin beberapa waktu pada saat itu. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain mengingatkan Abdullah bin Zubair, sudahlah, jangan ribut tentang masalah politik seperti ini. Enggak usah ikut-ikutan. Yazid sudah dinobatkan terlebih dulu sebelum kamu. Jadi enggak usah sekarang nobatkan diri. Dia bilang enggak bisa. Sahabat Nabi masih hidup, kenapa dia harus jadi khalifah? Gitu kan? Akhirnya tetap ngotot untuk jadi khalifah. Terjadi dapat saya lupa pada saat itu ya, berapa bulan, tidak sempat tahunan kalau tidak salah. Kemudian Yazid mengirim pasukan namanya ini dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini panglima perang yang sangat bejat pada saat itu. Dia datang menyerang Mekah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas waktu itu tidak memilih siapapun, tidak membaiat Yazid, tidak membaiat juga Abdullah bin Zubair, gitu kan? Sampai ada yang memang satu orang baru kemudian mereka milih. Pada saat itu terjadi peperangan sampai akhirnya Mekah berhasil ditaklukkan oleh Hajjaj, dan pada saat itu bangunan Ka'bah sempat runtuh sebagian serta Abdullah bin Zubair terbunuh radhiyallahu anhu ajma'in, terbunuh. Lalu digantung jenazahnya di dekat Ka'bah. Pada saat itu sebagai iklan, ini adalah pemberontak dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu mendengarkan pasukan Yazid, pasukan Hajjaj bertakbir, dia mengatakan, sungguh demi Allah, kata Abdullah bin Umar, demi Allah aku telah menyaksikan hari kelahirannya Abdullah bin Zubair ini dan hari terbunuhnya. Dia waktu lahir pertama tadi, waktu ayahnya hijrah Zubair dan Asma ke Madinah dan hilangnya fitnah atau isu Yahudi yang mengatakan kami sihir muslimin, itu pada saat itu ya aku menyaksikan lahirnya dan aku tahu pada saat itu siapa yang bertakbir, maksudnya para sahabat Nabi. Dan aku menyaksikan matinya sekarang dan aku tahu siapa yang bertakbir. Orang-orang yang jauh dari sahabat Nabi. Bukan sahabat-sahabat Nabi yang bertakbir, orang-orang yang baru masuk Islam. Dan demi Allah, yang bertakbir pada saat dia lahir lebih baik daripada yang bertakbir pada saat dia meninggal. Tapi di sini Abdullah bin Umar tidak memvonis siapapun yang salah atau benar. Tapi beliau hanya mengatakan kalimat tadi, lalu beliau melihat jenazahnya Abdullah bin Zubair sambil berkata, wahai Ibnu Zubair, bukankah saya sudah nasihatin kamu? Bukankah saya sudah nasihatin kamu? Terus saja begitu. Lalu Abdullah bin Umar pun kembali ke Madinah lalu membaiat Yazid. Mengatakan, baiklah, khilafah kepada Yazid. Tidak ada lagi sahabat yang boleh memberontak ataupun membantah ya, di sini khilafah yang sudah ada, supaya tidak terjadi masalah bagi kaum muslimin. Ini termasuk tambahan saja tentang Abdullah bin Zubair, tapi yang jelas saksi bahasan ayahnya Zubair bin Awam dan ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu jami'in, ayahnya dan ibunya Abdullah adalah orang yang hijrah ke Madinah dan akhirnya mendapatkan anak laki-laki. Kejadian yang lain teman-teman sekalian, pada saat awal hijriah itu Nabi SAW juga menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Di tahun pertama Hijriah, setelah Aisyah diajak atau hijrah sudah tiba di Madinah, maka di tahun pertama itulah Nabi SAW menikahi Aisyah. Juga kejadian yang lain, di awal tahun pertama Hijriah, perintah sholat ditambah jumlah rakaatnya. Waktu pertama kasus sholat Isra dan Mi'raj, teman-teman sekalian, jumlah rakaat sholat semuanya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, semua sama 2. Dan di tahun pertama Hijriah, turun wahyu mengubah itu. Yang tetap dalam rakaatnya adalah subuh saja 2 rakaat. Duhur ditambah 2, asar tambah 2, maghrib tambah 1, isya tambah 2. Dan ini terjadi di tahun pertama Hijriah. Juga pada saat itu terjadi, teman-teman sekalian, azan pertama kali dikumandangkan. Itu di awal Hijriah. Ya, di awal Hijriah. Jadi setelah diubahnya jumlah rakaat sholat, belum ada wahyu yang menyampaikan bagaimana caranya muslimin untuk tahu waktu sholat sudah masuk. Kecuali dari tanda-tanda saja. Seperti sabda Nabi SAW, duhur itu adalah kalau seseorang berdiri di bawah matahari dan tidak terlihat bayangannya. Kalau kita berdiri, matahari ada di tengah-tengah kepala kita, jadi bayangan tidak terlihat, itu waktu duhur. Waktu asar pada saat matahari sangat terang. Waktu maghrib pada saat terlihat awan merah, dan waktu isya pada saat awan merah hilang, dan subuh pada saat langit sudah bisa terlihat, ya, bukan gelap lagi seperti malam. Jadi ada ciri-cirinya. Maka para sahabat cuma mengingat itu saja belum mereka kumpul untuk sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Apalagi tidak ada mic seperti kita sekarang mengeraskan pengeras suara untuk manggil orang gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW beristihad, belum ada wahyu turun, untuk memberikan tanda yang terbaik tentang sholat. Sampai dalam beberapa athar disebutkan, Nabi SAW sempat menyuruh sahabat untuk mencari lonceng yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Cari lonceng, biar lonceng juga dibunyiin, sholat sudah masuk waktu. Belum ada wahyu turun. Akhirnya sahabat pada nyari semua. Di Madinah gak ada Nasrani. Orang Yahudi gak pakai lonceng. Maka mereka tidak temukan. Akhirnya pada malam itu, seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Zaid bin Tha'labah. Abdullah bin Zaid bin Tha'labah, sahabat Nabi yang mulia ini mimpi. Dia melihat dalam mimpinya ada seseorang jalan bawa lonceng. Lalu dia tanya, "Hai tuan, mau enggak jual lonceng itu buat saya?" Kata orang itu, "Untuk apa kau beli lonceng?" Dia bilang, "Untuk panggilan sholat kami." Maka orang itu pun berkata, "Maukah saya tunjukkan kepadamu lebih baik daripada lonceng ini?" Kemudian dia mengatakan, Abdullah bin Zaid bin Tha'labah mengatakan, "Iya, tentu saja mau." Lalu kemudian orang itu mengajarkan lafaz azan yang kita tahu sekarang. Allah Akbar, Asyhadu la ilaha illallah, dan seterusnya sampai La ilaha illallah. Maka dia pun segera bangun pada saat itu sebelum waktu subuh, lalu pergi ke masjid mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mimpi seperti ini." Kata Nabi SAW, "Sungguh itu mimpi yang baik. Ajarkan, ya, ajarkan lafaz itu kepada Bilal." Karena, ada alasannya, karena Bilal lebih indah suaranya darimu. Ya. Berarti muadzin harus suaranya yang bagus. Jangan buat orang tambah tidur. Ya, gitu. Suaranya azan tuh makin membuat enak, indah, menarik orang untuk datang sholat, gitu kan. Pada hadis ini pelajaran juga teman-teman sekalian, kalau seorang muadzin harus dipilih yang paling bagus suaranya, wajar untuk memanggil orang. Walaupun memang ada motivasi dalam Islam untuk menjadi muadzin. Saat Bilal mengumandangkan azan, dipakai lafaz tadi subuh itu, orang-orang sudah mulai dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai La ilaha illallah. Umar bin Khattab baru terbangun, dan ternyata Umar mimpi juga sama. Maka Umar datang mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah saya mendengar lafaz ini dalam mimpi saya, dan saya sudah ingin menyampaikan kepada anda." Kata Nabi SAW, "Sungguh itu mimpi yang baik, hai Umar," dan sudah diterapkan. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, kalau mimpi orang mukmin benar. Tapi ada bedanya antara mimpi orang mukmin atau para sahabat di zaman Nabi SAW masih ada dan setelah Nabi SAW meninggal. Kalau di zaman Nabi SAW, mimpi sahabat bisa menjadi hukum syar'i. Bisa menjadi hukum syar'i. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Seperti kasus mimpinya tadi, Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu, bahasa beliau mimpi, dengar azan, dilapor ke Nabi, Nabi bilang, "Iya baik." Karena wahyu menyampaikan ke Nabi itu adalah bagian dari syariat. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada lagi mimpi orang mukmin yang merupakan syariat baru. Karena agama sudah lengkap. Tapi mimpi dia bisa saja, misal, Mimpi baik atau ru'ya sadiqah, sebagaimana sabda Nabi SAW, mimpi yang baik atau ru'ya sadiqah, cabang daripada 63 kemujizatan Nabi SAW. Jadi itu bisa bagian daripada kemujizatan Nabi. Di sini teman-teman sekalian, misal kita mimpi mau umrah atau haji, kita mimpi melihat Ka'bah. Itu ru'ya sadiqah, mimpi yang baik dari Allah. Kita mimpi melihat surga, misal. Kita mimpi bertemu dengan orang tua kita dan ternyata 2 hari lagi mereka datang mengunjungi kita. Maka ini semua namanya ru'ya sadiqah. Dan ada 2 macam mimpi ya. Ada ru'ya sadiqah, ada hilm. Kalau ru'ya sadiqah, mimpi yang baik bagi orang-orang beriman. Ini biasanya orang itu sangat soleh dan Allah berikan petunjuk dalam mimpinya. Tapi bukan syariat ya. Bukan syariat. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau ada orang mimpi, dia mengaku dengan simbolnya Islam, pakai kopiah, pakai surban, pakai jubah. Tapi mimpi sholat sekarang sudah berubah jadi 3 rakaat. Atau 3 waktu. Ini enggak benar semua mimpinya. Ini masuk dalam mimpi kedua namanya hilm dari syaitan. Ibnu Sirin menyebutkan rahimahullah, mimpi dari syaitan seperti misalnya orang mimpi jatuh dari jurang, digigit hewan, ya. Kemudian dia berbuat kemaksiatan, itu semua dari syaitan. Ya. Bahkan sebagian ulama masukkan mimpi junub adalah syaitan, gangguan syaitan. Karena seperti dia berzina, tapi untung dia tidak melakukannya dalam kondisi tidak sadar dalam mimpi. Itu permainan syaitan. Makanya Nabi SAW tidak pernah junub. Seperti itulah. Tapi kita ambil pelajaran dari sini tadi masalah mimpi itu. Dan ternyata betul, setelah mimpi tersebut, wahyu turun. Waktu Abdullah bin Zaid bin Tha'labah menyampaikan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan ini adalah digunakan. Sampaikan kepada Bilal. Karena ada wahyu menyampaikan Nabi SAW kalau itu benar. Kejadian yang lain adalah, teman-teman sekalian, di tahun pertama Hijriah adalah Rasulullah SAW membentuk pasukan pertama dengan istilah Sariyah. Apa itu Sariyah? Dan ini akan sering kita sebutkan, nanti ada Sariyah ini, Sariyah itu. Sariyah, teman-teman, adalah pasukan yang kurang dari 100 orang jumlahnya. Pasukan yang kurang dari 100 orang. Dan ini strategi perang Nabi SAW. Beliau selalu mengirim ini. Pasukan 100 orang, kurang dari 100 orang, namanya Sariyah. Dikirim misalnya untuk menyerang satu lokasi. Kadang-kadang cuma 30 orang, kadang-kadang cuma 10 orang, kadang-kadang 15 orang, kadang-kadang 70 orang, tergantung. Tapi Sariyah ini biasanya kurang dari 100 orang. Kalau sudah lebih dari 100 orang, dinamakan dengan ma'arakah, peperangan. Kalau Nabi SAW tidak hadir. Kalau Nabi SAW hadir, dinamakan dengan istilah lain, gazwah. Gazwah, jadi ada 3 istilah peperangannya. Ada Sariyah. Sariyah ini adalah 100 orang kurang jumlah pasukan dan Nabi SAW di situ mengutus orang untuk menyerang wilayah tertentu dan bukan peperangan besar. Yang kedua ma'rakah. Ma'rakah peperangan yang dibentuk atau dikirim yang terjadi di antara muslimin dengan orang kafir. Tapi jumlah mereka di atas 100 dan Nabi SAW tidak hadir. Kalau yang ketiga ghazwah. Peperangan di atas 100 orang yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Jadi kalau teman-teman baca dalam bahasa Arab biasanya Badr itu dikatakan Ghazwat Badr. Uhud, Ghazwat Uhud. Kenapa? Karena Nabi hadir. Kalau Nabi SAW tidak hadir namanya Ma'rakah. Baik. Pada saat itu pertama kali Nabi SAW membentuk Sariyah. Pasukan yang kurang dari 100 orang untuk memerangi Quraisy. Dan beliau SAW memulai dengan menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari negeri Syam yang dikawal oleh 300 pasukan Quraisy yang memimpin pasukan pada saat itu pemimpin Sariyah namanya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW. Jadi perlu kita gambarkan teman-teman, kalau kondisi laptop saya ini kita ibaratkan dengan Jazirah Arab ini namanya negeri Syam, ya. Maka bagian atas utara Jazirah Arab ini namanya negeri Syam, ya. Di wilayah timurnya itu adalah tu Irak, ya, Iran, Afghanistan, Rusia. Wilayah baratnya itu Afrika, Mesir, Tunis, Jazair dan seterusnya. Wilayah selatannya di bawah itu adalah Yaman. Di bawah lagi sampai ke kita, ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia. Jadi kita di selatan Jazirah Arab. Baik. Kalau kita petakan 4 tadi, ya, utara, selatan, timur, barat, maka Mekkah sama Madinah ada di tengah-tengah Jazirah Arab. Kurang lebih di atas tengah sedikit, lebih dekat ke negeri Syam, ya. Tapi Mekkah itu berada di bawah Madinah. Mekkah itu berada di selatan Madinah. Jadi kalau posisi negeri Syam itu, yang lebih dekat ke negeri Syam adalah Madinah. Madinah dulu, baru Mekkah di bawahnya gitu. Jadi orang-orang Mekkah teman-teman, kalau mau mereka kan pada saat itu ambil dagangan dari negeri Syam. Ini itu. Kita tahu waktu zaman Nabi SAW masih di Mekkah, saya ceritakan, Nabi dagang ke negeri Syam. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Quraisy, rihlatash syita'i was-saif, perjalanan musim dingin dan musim panas, perjalanan perniagaan mereka. Jadi jadi orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam, mereka lewatin Mekah dulu, mereka lewatin Madinah. Jadi Madinah, Mekah, mereka harus lewat Madinah baru sampai ke negeri Syam. Waktu itu tidak ada jalur lain, karena Madinah berada lebih dekat dengan negeri Syam. Nah, pada saat kafilah dagang mereka kembali, Nabi SAW hadang, suruh sahabat hadang. Dan pasukan yang dibentuk oleh Nabi SAW menghadang ini khusus dari orang-orang muhajirin. Orang Ansar tidak ikut waktu itu. Apa sebabnya, teman-teman sekalian? Karena orang-orang Mekah telah merampas hartanya sahabat. Jadi perlu digaris bawah ini. Karena banyak sebagian orientalis mengatakan Muhammad sengaja merampas hartanya orang-orang Mekah untuk memburukkan nama Nabi SAW. Padahal sebenarnya tidak. Mereka lah orang Quraisy yang telah merampas harta muslimin dan dirampas kembali oleh Nabi SAW. Itu pun banyak upaya yang gagal. Di antaranya syariah yang pertama ini dianggap tanda kutip gagal di sini. Gagalnya kenapa? Waktu Hamzah bin Abdul Muttalib mendapatkan pasukan tersebut, kafilah tersebut, padahal jumlahnya banyak mereka, 300 orang yang mendampingi kafilah itu. Dan kafilah ini dikatakan kafilah kalau minimal 3 ekor unta, sampai ke atas, sampai 1000 ekor unta, 2000 ekor unta, itu semua. Dan rata-rata kalau kafilah dagang zaman dulu itu di atas 1500 sampai 2000 ekor unta, dikawal dengan 300 prajurit. Diserang oleh Hamzah kurang lebih hampir 100 orang, tapi rupanya mereka sempat berada di wilayah suku Dumroh namanya. Suku Dumroh ini salah satu suku Arab yang lebih cenderung dengan Quraisy. Pimpinannya namanya Majdi bin Amr. Majdi bin Amr ini waktu dengar Quraisy mau lewat, Quraisy minta tolong, maka Majdi membentuk pasukan lalu menghadang muslimin. Waktu dihadang muslimin jumlahnya banyak, ribuan orang pasukan Dumroh ini, suku Dumroh ini dihadang. Lalu kata Dumroh, kata Majdi, saya tidak mau ada peperangan di wilayah saya. Saya cuma minta kalian kembali ke Madinah, jangan serang kafilah Quraisy, gitu kan? Hamzah waktu itu salah satu pemimpin-pemimpin perang yang tahu tentang hukum syar'i, tidak boleh menyerang kecuali yang diinstruksikan. Nabi SAW suruh serang kafilah Quraisy. Sekarang yang dihadapi Dumroh, belum ada perintah untuk itu. Tidak ada alat komunikasi untuk nanya ke Nabi SAW di Madinah, serangkan nih Dumroh, nggak ada. Maka yang terjadi, Hamzah mundur. Hamzah kembali ke Madinah, kemudian melaporkan itu pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun membentuk yang lain lagi. Dan dibentuklah pada saat itu, teman-teman, untuk menyerang kafilah yang lain. Ada kafilah lain lagi, Quraisy datang, dipimpin oleh Abu Jahal. Hamzah disuruh keluar lagi oleh Nabi SAW, serang lagi itu. Ternyata sama. Jadi antara kafilah dari negeri Syam, ya, lewat itu untuk memisahkan diri dari Madinah, mereka harus mutar dari samping Madinah kemudian sampai ke Mekah. Nah, di transisi jalan mutar ini, disitulah suku Dumroh itu. Suku Dumroh campur tangan lagi di sini yang kedua kali. Majdi keluar lagi, menahan lagi muslimin, tidak boleh sama sekali menyerang. Dan Nabi SAW juga tidak menginstruksikan pada Hamzah yang kedua kalinya untuk menyerang Dumroh. Kembali, mereka kembali. Pada bulan Syawal, Nabi SAW mengutus syariah yang ketiga yang dipimpin oleh Rubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Di sini Nabi SAW, kata ahli sejarah, sengaja memilih semuanya dari orang Quraisy sekali lagi untuk membuktikan kalau beliau bukan ingin merampas harta begitu saja, tapi untuk mengembalikan hak muslimin dari muhajirin. Kafilah yang sempat akan diserang ini dipimpin oleh Abu Sufyan dan dikawal oleh 200 pasukan. Jumlah syariah pada saat itu 60 orang, tetapi Abu Sufyan telah mempersiapkan diri dengan menyiapkan para pemanah untuk menghadang muslimin. Dan akhirnya pemanah-pemanah itu jumlahnya disiapkan oleh Abu Sufyan dari 200-100 orang. 100 orang pemanah ini semuanya memanah ke arah muslimin, sehingga setiap pasukan Hamzah mau maju gak bisa. Sampai kafilah lewat, kafilah jalan, ini kafilah ribuan unta, lewat sampai selamat. Setelah itu 100 orang ini melarikan diri. Dan akhirnya sekali lagi di sini tidak berhasil, ya, Rubaidah tidak berhasil, maaf, Rubaidah bukan Hamzah, ya, Rubaidah radhiyallahu anhu tidak berhasil untuk menyerang. Itu bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah di tahun pertama Hijriah, Nabi SAW menyiapkan lagi syariah baru dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas, jumlahnya cuma 20 orang, menuju ke lokasi Khari, berjalan kaki. tapi kafilah juga telah berlalu dan belum berhasil untuk menyerang kafilah. Jadi ini yang sudah keempat kalinya diserang kafilah tapi selalu lolos, ya. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian bagi kaum muslimin bahwasanya ya, Nabi SAW saja pada saat mengirim pasukan tidak selamanya berhasil. Dan itu hal yang biasa. Yang jelas ini upaya Nabi SAW pada saat itu. Suatu hari salah satu musuh Islam dan Nabi SAW di Mekah wafat. Dia adalah Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid ini? Ayahnya Khalid bin Walid. Meninggal dalam keadaan kafir. Gitu kan? Dan ini juga terjadi di tahun pertama Hijriah. Pada saat dia meninggal, muslimin merasa kemenangan. Karena Al-Walid ini termasuk ahli perang dari orang Quraisy, makanya anaknya Khalid ahli perang. Karena ayahnya ahli perang. Dan Khalid bin Walid termasuk sahabat yang bisa berperang. Karena badannya, postur tubuhnya tinggi sekali. Mirip seperti Umar, duduk di atas kuda, kakinya bisa sampai ke tanah. Menjepit perut kuda dengan kedua kakinya, kemudian memegang pedang dengan dua tangannya. Dan bisa perang, bisa melawan musuh dengan dua pedang, kiri kanan. Dan itu hasil latihan dari ayahnya, Al-Walid ibn Mughirah, ahli perang. Gitu kan? Meninggal pada saat itu, di tahun pertama Hijriah. Juga pada bulan Safar, di tahun kedua Hijriah, ini sudah mulai masuk di tahun kedua Hijriah, tahun pertama tadi kejadian sudah sekitar masa, ini tahun kedua di bulan Safar, Nabi SAW memimpin sebuah peperangan sendiri, yang dikenal dengan Perang Abwa atau Waddan, untuk memerangi Quraisy. Dan Nabi SAW menemui mereka di wilayah suku Dumrah. Tapi waktu itu Nabi SAW keluar sendiri. Pasukannya Nabi SAW besar. Jadi saya bilang tadi, kalau Nabi pimpin sendiri, berarti namanya Gazwa dan jumlahnya lebih dari 100 orang. Gitu kan? Keluarlah dengan pasukan besar. Rupanya Majdi ikut campur lagi tadi, suku Dumrah. Tapi di sini dia takut lihat Nabi SAW. Maka dia meminta perdamaian antara dia dengan Nabi SAW. Damai ini, ya. Pada bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dari tahun kedua, sekali lagi Nabi SAW keluar memimpin pasukan sendiri yang dikenal dengan Perang Buat. Tentu tadi di perang sebelumnya Abwa atau Waddan tidak terjadi peperangan karena terjadi damai antara Nabi SAW dengan Majdi. Di bulan Rabiul Awal, sekali lagi Nabi SAW memimpin sendiri pasukan di peperangan yang bernama Perang Buat. Sejumlah 200 pasukan dengan tujuan menahan kafilah Quraisy yang terdiri dari 2.500 ekor unta dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, tapi kafilah tersebut berhasil juga lolos setelah mendengar Nabi SAW mengejar kafilah. Pada bulan Jumadil Awal yang bernama, ya, juga terjadi peperangan, diberi nama dengan peperangan Ashirah, juga untuk menahan kafilah Quraisy dan negeri Syam, tepatnya di wilayah sama, suku lain lagi namanya suku Mudlij, tapi kafilah Mudlij ikut campur dan akhirnya kafilah berhasil lolos. Dan Mudlij meminta perdamaian dengan Nabi SAW yang juga pada saat itu Nabi SAW memimpin langsung. Jadi sebelum Perang Badar ini teman-teman, Perang Badar kan nanti tahun 2 Hijriah di bulan Ramadhan, ya. Ini semua prosesi terjadi sebelum terjadinya Perang Badar. Karena banyak orang menganggap Perang Badar perang pertama, padahal sebenarnya itu peperangan yang kesekian kali yang terjadi bersama Nabi SAW. Tapi memang yang terjadi kontak fisik itu di Perang Badr. Nanti kita akan bahas masalah itu. Jadi semua kejadian-kejadian. Sekarang bulan Jumadil Awal, Nabi SAW keluar lagi dikenal dengan Perang Ashirah. Tapi juga sama, bertemu dengan pasukan Nabi SAW dengan kafilah ini di suku Mudlij. Mudlij akhirnya meminta agar tidak jadi peperangan, damai dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW sempat duduk di suku Mudlij di wilayah itu selama sebulan untuk menunjukkan kekuatan muslimin dan memastikan Mudlij tidak berkhianat. Beberapa hari setelah balik ke Madinah dari mengepung atau berusaha mengejar kafilah Quraisy di suku Mudlij, seseorang dari kafilah Fihri bernama Kishr bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah. Ada satu suku Arab dari suku Fihri bernama Kishr, ya, bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah dan mereka merampok kurma dan membunuh seorang dari Ansar. Mendengar kejadian tersebut, Nabi SAW segera mengejar Kisir sampai ke wilayah Badr, tapi ia berhasil melarikan diri dan Nabi SAW kembali ke Madinah. Juga termasuk kejadian Nabi SAW mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu dan menitipkan sebuah surat dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di suatu tempat. Cuma 8 orang saja nih. Saat tiba di tempat tersebut, Abdullah bin Jahasy radhiyallahu anhu membuka surat dari Nabi SAW yang ternyata isinya memerintahkan agar mereka menyerang kafilah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut. Pada saat itu Sa'd bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan gantian menunggangi unta mereka. Unta mereka hilang dan mereka berdua sedang pergi mencari. Jadi kafilah ini kafilah yang kecil, sariyah ini sariyah kecil, cuma 8 orang. Dan pada saat itu Abdullah bin Jahasy pimpinannya, Nabi SAW kasih surat mengatakan jangan kau buka surat ini kecuali di tempat tertentu. Disebutkan nama tempatnya, tapi dalam riwayat tidak disebutkan tempat itu ya. Disuruh di sana buka surat. Begitu dibuka surat ternyata isinya tunggu di sini sampai kafirah Quraisy lewat kemudian serang mereka. 8 orang disuruh serang. Waktu itu ada di antara 8 orang yang satu unta mereka berdua. Sa'd bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhum jami'in. Rupanya waktu mereka istirahat untanya lari, hilang. Keduanya pergi mengejar, berarti sisa 6 orang. Sisa 6 orang. Waktu sisa 6 orang teman-teman sekalian ternyata kafilah lewat. Kafilah lewat. Dan pada saat itu tepatnya terjadi di akhir bulan Jumadil Akhir ya, dan di awal bulan Rajab. Kita tahu teman-teman sekalian, ada bulan yang dimuliakan dalam Islam ya. Ada bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sesungguhnya di sisi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi ya, Allah menentukan bulan-bulan ada 12 sebagai perhitungan bulan atau tahunan kalian. Semenjak diciptakan langit dan bumi dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Di awal Islam, 4 bulan ini enggak boleh kita berperang. Di awal Islam. Dan orang-orang Quraisy juga yakin 4 bulan ini mulia, enggak boleh perang. Ternyata waktu 6 orang ini berada di lokasi menunggu kafilah Quraisy, itu berada di akhir hari Jumadil Akhir. Besok ini masuk Rajab, 1 Rajab. Pas masuk 1 Rajab, terjadilah tadi. Sa'd bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta, mereka pergi cari untanya. Belum kembali kafilah Quraisy lewat, tapi sudah masuk 1 Rajab. Waktu itu hukum syar'i enggak boleh perang. Tetapi kondisinya adalah di sini ada surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada surat Nabi. Lewat kafilah serang. Mereka bingung, ini gimana nih? Serang atau enggak? Gitu kan. Pada saat itu, para sahabat juga rupanya mereka lupa, mereka enggak ingat apakah ini Rajab atau Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban, bulan setelah Rajab itu bukan bulan hurum, bukan bulan yang dilarang perang. Jadi Rajab terhimpit ya. Setelahnya Sya'ban, Ramadan, Syawal, ini 3 bulan enggak apa-apa berperang. Nanti masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram baru diharamkan lagi, gitu kan? Jadi sahabat kira ini sudah Sya'ban. Ternyata masuk 1 Rajab. Lalu 6 orang ini ternyata menyerang. Kafilah lewat diserang. Sudah kita serang saja. Surat Nabi SAW jelas, diseranglah. Nah, karena pada saat itu orang-orang Quraisy tidak sangka lokasi itu dianggap aman karena sudah dekat dengan Mekah, diserang dan terbunuh 1 orang dari kafir Quraisy yang bernama Amr bin Hadrami. Dan ini korban pertama yang mati di tangan kaum muslimin. Dan menawan 2 orang. 2 orang sempat ditawan, namanya Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Ditawan. Dan yang lain sempat melarikan diri. Serta ke-6 orang tersebut berhasil merebut semua kafilah. Jadi ada ribuan unta, semua berhasil diambil. Cuma 6 orang ini. Dan ini kata para ulama, tanda kalau orang-orang kafir di kancah peperangan takut dengan muslimin. Memang selalu begitu, jumlahnya sedikit. Dan kalau sudah ada pecikan takbir, umumnya mereka merasa kecil hati ya, mereka dikalahkan. 6 orang berhasil merebut ribuan ekor unta dan menawan membunuh 1 orang tadi Amr bin Hadrami, dan menawan 2 orang Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah, lalu membawa kafilah pulang ke Madinah. Tetapi yang jadi masalah adalah penyerangan tersebut terjadi di bulan Rajab yang dilarang peperangan, dan orang-orang Arab memuliakan juga bulan itu, termasuk dalam syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Quraisy lalu menyebarkan berita bahwa muslimin telah menghalalkan bulan hurum. Juga menyurati Nabi SAW yang berisi engkau telah menghalalkan bulan hurum, hai Muhammad. Lalu Nabi SAW menjawab, tidak. Tetapi telah terjadi kesalahpahaman, pasukanku mengira bulan Syaban telah masuk. Quraisy berkata, kalau demikian kembalikan tawanan kami. Kalau memang betul kesalahpahaman saja, kembalikan dua orang tawanan kami, Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Nabi SAW menjawab, tidak, kecuali bila sahabatku dua orang yang hilang juga sudah kembali, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthbah bin Ghazwan. Karena ini dua orang tadi kan lagi pergi cari untanya. Nabi khawatir jangan sampai dua orang ini ditawan oleh Quraisy. Kalau dua orang ini kembali, tawanan ini kami kembalikan. Beberapa hari kemudian ternyata kedua sahabat ini tiba di Madinah, Sa'ad bin Waqqas dan Uthbah bin Ghazwan. Maka Nabi SAW pun mengembalikan tawanan Quraisy tersebut. Dan dalam hal ini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang masyhur dalam surah Al-Baqarah ayat 217 sampai 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyinya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunukum hatta yuruddukum 'an dinikum in istata'u. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Terjemahannya 217. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan Hurum, bulan yang dimuliakan tadi, 4 bulan itu. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, enggak boleh, dilarang memang. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah ya untuk beriman, kafir kepada Allah, menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya yang telah beriman dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah ya memfitnah kaum muslimin lebih besar daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya, hai Muhammad, memerangi kamu sampai atau kalian sampai mereka dapat mengembalikanmu dan pengikutmu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ayat ini adalah para sahabat yang 6 orang tadi. Mereka tadi sebenarnya keluar berjihad, mereka bukan sengaja menyerang di bulan Rajab. Mereka tidak faham kalau itu bulan Rajab, mereka pikir Syaban. Dan sepakat memang seperti itu, mereka lupa. Maka mereka pun menyerang, dan itu mereka mau berjihad di jalan Allah, mereka tidak berdosa, mereka mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Inilah syariat terakhir teman-teman sekalian, terjadi sebelum terjadinya perang Badr. Ya. Termasuk kejadian sebelum perang Badr adalah di awal tahun kedua Hijriah, pengalihan kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Ini penutupan bahasan kita tentunya. Jadi kiblat dulu teman-teman sekalian itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Yahudi Nasrani juga menjadikan itu sebagai kiblatnya, dan sampai sekarang mereka menjadikan sebagai kiblatnya. Nabi SAW waktu di Mekah, kalau sholat mencari sisi Ka'bah yang beliau sholat menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Karena beliau berharap sekali memang Ka'bah menjadi kiblat kembali seperti di zamannya Ibrahim alaihissalam, di awal-awal bangun Ka'bah, gitu kan? Karena awalnya begitu. Nanti di zaman Musa, di zaman Isa alaihissalam baru teralihkan ke Baitul Maqdis. Jelas Nabi SAW melakukan itu, tapi berharap supaya Ka'bah bisa jadi kiblat. Sampai hijrah ke Madinah, tersebar isu yang tidak enak nih. Dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Mereka bilang Muhammad tuh karang-karang agamanya. Buktinya mereka juga muslimin sholat menghadap sama kiblat kami. Al-Quran itu juga dicomot-comot saja. Ayat Taurat, ayat Injil disatuin jadi Al-Quran. Jadi ini gak benar. Buktikanlah hai orang-orang Arab, suku-suku Arab disebarin berita. Kalau Muhammad hanya mencontohi kami, buktinya sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka selalu Nabi SAW waktu itu menengadah wajahnya ke langit, selalu melihat ke langit. Harapannya Nabi SAW supaya Ka'bah di kiblat dialihkan, jangan lagi ke Baitul Maqdis, supaya menutup syubhatnya dan fitnahnya orang-orang Yahudi. Terus saja Nabi SAW berharap kepada Allah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 144. Dan ini penutupan bahasan kita tentunya pada pagi ini. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wama Allah bighafilin amma ya'malun. Satu ayat ini artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menegadah ke langit, hai Muhammad. Jadi Nabi SAW setiap mau ke masjid lihat ke langit, berharap Allah pindahkan kiblat ke Ka'bah. Lalu maka sungguh kami akan memalihkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Mulai sekarang palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhan mereka, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini tentu mengandung banyak makna ya. Yang pertama, pengalihan kiblat ya, resmi pada saat itu kialing kiblat. Sampai ada satu suku yang kita kenal di Madinah. Suku ini kalau dikenal namanya suku Amir. Suku ini lagi menghadap Baitul Maqdis, lagi sholat asar. Turun ayat ini di waktu sebelum sholat duhur. Nabi SAW sholat Masjid Aqsa, ke Masjid Haram, sementara orang-orang ini masih sholat di Masjid Aqsa. Dan utusan Nabi SAW datang ke tempat mereka setelah atau sementara mereka sholat asar. Lalu pengutusan Nabi SAW teriak dari luar mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya kiblat telah dialihkan ke Ka'bah. Maka mereka pun akhirnya di dua rakaat sholatnya ke Masjid Maqdis, dua rakaat mereka sholat ke Masjid Haram. Maka dikenal dengan Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Juga di sini dikatakan Allah SWT pastikan kalau ahli kitab, teman-teman sekalian, sangat tahu, sangat tahu kalau betul-betul ya Ka'bah itu rumah Allah. Dan Allah memastikan mereka ahli kitab tahu kalau itu betul petunjuk dari Tuhan. Pada saat itu teman-teman sekalian, akhirnya seluruh orang Yahudi terdiam dan mereka tidak bisa lagi menyebarkan fitnah. Dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memastikan Ka'bah menjadi kiblat resmi muslimin sampai hari kiamat. Dan yang terakhir ada poin juga, kejadian terakhir sebelum perang Badar pada Ramadan tahun 2 Hijriah, diwajibkan berpuasa Ramadan sebulan penuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muslimin untuk mengerjakan puasa pertama dalam Islam, dan waktu terjadi perang Badar terjadi di bulan Ramadan, mereka sementara puasa. Dan insyaallah nanti malam nanti kita akan bahas tentang perang yang mulia, kemenangan pertama Islam, yaitu perang Badr. Perang Badr, Allahu a'lam.